pakai ini juga. Ini buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Syukran la ilaha illallah syukran Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kembali kita memuji Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita kembali bisa berkumpul di ruang rapat besar ini dalam rangka melaksanakan agenda rutin kita yaitu mendengarkan arahan dari pendidikan setiap bulannya. Kemudian juga salawat dan salam marilah kita selalu berdoa agar selalu bercurah buat roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikutinya sampai akhir zaman. Baiklah, karena sudah menunjukkan jam 8.09 ini. Untuk menghemat waktu, marilah kita langsung saja menyampaikan arahan yang akan disampaikan oleh Imam Sakiman Objek Tuhan Allah Taala pada Sakiman kita persilakan. Kayak ngetes ya. Nyala apa itu? Lambangnya kayak enggak ngeces. Udah. Oh, lambangnya. Ya, ding charging. Ya, udah. Mas logonya daun bingung ya. DM-nya mana? Tep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam rangka tadi kata Mas Rafi ya. Apa kita arahan awal bulan ya. Bulan enggak tadi ngomong gitu. Perasaan agak beda tadi ngomong. Ya, intinya kita mau agenda rutin apa tadi ya bilangnya ya? Saya jadi rahan mudir. Cuman ada perbedaan signifikan antara arahan awal bulan yayasan dengan arahan awal bulan guru ya, atau apa itu namanya tuh yang di studio ya. Apa bedanya? Gas pasti ada tanya jawabnya itu. Di sini ada tanya jawabnya tapi enggak ada yang nanya ya. Ada pinter-pinter. Ya. Makanya kalau memang seperti itu Anda lihat lebih baik isinya diubah sedikit ya. Kita training aja sekalian ya. Ini udah pada jago-jago kan ya, jadi biar hasilnya lebih bermanfaat kita training ya mentalitasnya, jadi bukan arahan awal bulan ya. Kalau lagi ada arahan awal bulan lagi, kita arahan awal bulan kalau ada isu-isu yang menarik. Tapi kalau nggak ada ya kita kembali ke sedikit training gitu, karena memang kesempatannya cuma sebulan sekali ketemu 12 kali ya, sedangkan pelatihan awal tahun itu kan lebih banyak untuk guru bukan untuk antum ya. Jadi 12 kali pertemuan dengan sedikit dinamika ya, kalau ada perlu arahan awal bulan kita tambahin atau yang sebagainya. Jadi ya Ahsan, kita belajar saja kalau gitu ya. Mungkin untuk belajar juga kurang ini ya. Tapi ya nanti kita belajar bersama, dalam arti ya antum sebagai manajer, sebagai direktur, atau apapun jabatan antum, ya bersama dengan tim antum atau sebaliknya. Ini gak enak amat sih. Dibalik, coba dibalik. Gini. Nah, jadi yang itunya di atas nggak naik turun. Ini lebih enak. Dep. Itu. Kalau arahan awal bulan ini apa ya? Arahan bulan kemarin itu kita bahas Ibnu Taimiyah ya. Yang dengan itu kita punya landasan mengapa kita nggak lebih mudah bagi kita untuk membahas syubhat. Karena kebanyakan syubhat itu ya berulang. Ya. Ahlu bidah ya gitu-gitu aja. Ya. Sepanjang antum mempelajarinya dengan tuntunan ulama, bukan dengan merasa diri antum mampu, aman. Masalahnya itu kita terjun tanpa bimbingan, itu yang bahaya. Gitu. Jadi kalau kita mempelajari syubhat tapi dengan sudut pandangnya Ibnu Taimiyah, boleh enggak? Lebih baik. Dan kenapa itu penting? Karena syubhat itu pasti ada. Ya. Kemarin Anda ngasih menceritakan tentang apa? Ini lupa kayaknya nggak disampaikan ya di sini yang landasan-landasan itu ya. Cuman di arahan awal bulannya gudang karyawan dan kepada pelatihan di ini. Kalau kita ingin menghasilkan siswa, siswa yang apa? Yang terjun dalam dunia 6 visi dakwah kita itu. Tidak semuanya belajar agama. Tapi antum nggak pernah ngajarin syubhat-syubhatnya. Akhirnya berarti antum memintakan mereka untuk terjun ke dalam dunia yang penuh syubhat dan penuh syahwat tanpa bekal. Ini kan salah besar ini. Ya. Jadi memang dalam segala sesuatu permasalahannya itu bukan di hitam putihnya. Bukan di kaidah umumnya. Permasalahannya itu di tafsilnya, di kaidah-kaidah rincinya. Kemarin pertanyaan dari guru, berarti kita nanti gimana? Kan banyak yang setelah masuk perguruan tinggi habis itu jadi guncang manhaj atau akhlaknya, adabnya, kelakuannya, amalnya, ya. Maksudnya antara syahwatnya terguncang atau manhajnya terguncang terbawa syubhat. Ya, saya mengatakan kita itu ngambil jurusan yang 5 selain yang diniyah bukan berarti saya nyuruh kalian masuk UI kan begitu. Sekolah favorit kita itu nggak mesti sesuai dengan PTN negeri atau PTS favorit ya sebagai masyarakat awam. Sekolah favorit kita nggak harus itu. Sekolah favorit kita yang paling aman adalah kriteria yang utama. Ini yang pertama. Yang kedua bukan berarti kita nggak membekali. Yang ketiga kita utus adalah orang-orang yang beragama. Sekarang itu kan banyak kesalahan besar di kita seperti itu tuh. Ada yang berpikir nggak perlu belajar umum, ada yang belajar umum tanpa persiapan. Dan ketika mereka menjadi niyah, akhirnya yang ngejar umum siapa? Orang-orang yang agamanya kurang. Udah agamanya kurang, suruhnya ke tempatnya umum. Kebalik nggak tuh? Kalau kata ulama kita apa? Kalau pengen belajar ke umum, cari orang-orang yang agamanya kuat. Kalau berilmu yang kuat, baru boleh itu dikirim. Dan nggak boleh sendirian. Belajar ke Amerika karena kebutuhan. Karena yang udah rame-rame aja masih banyak yang terjatuh. Di kita sebaliknya, yang semangat agamanya tinggi hanya diarahkan untuk belajar di niat. Yang semangat agamanya kurang, belajar umum. Kata berusak. Hal-hal masalah tafsil seperti ini yang banyak terjadi di lapangan. Kesalahan-kesalahan itu. Nah, sedikit. Berita apa yang kita peroleh dalam waktu-waktu akhir ini? Bencana. Kayu gelondongan, bandara, Maluku Utara, ya dan sebelumnya apa tuh yang bagus? Maldives, yang mirip Maldives, Raja Ampat, ya, terus hanya di medsos. Kemudian kaum muslimin sedih. Kemudian ada yang mengatakan suruh tobat seperti kejadian di Banjarnegara misalnya. Kemudian orang lagi susah antum suruh tobat. Itu kan syubhat orang awam begitu tuh. Enggak sih. Itu kayaknya bukan syubhat orang awam, itu memang syubhat dari orang-orang yang berilmu, yang ingin mengguncang keimanan seseorang agar kita mencegah kita di amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang kasih denda kena musibah itu jangan dinasehatin untuk bertobat. Udah kena nasihat dibilang berdosa. Ya. Ada yang namanya relevation, ya. Itu mungkin mirip dengan relief. Ya. Kita tuh kadang-kadang ketika kena musibah lebih mudah menerima nasihat satu. Karena hati kita sedang lebih dekat kepada Allah. Ada nggak buktinya? Ada nggak buktinya? Benar nggak? Dari psikologi ada? Buktinya apa? Orang zaman dulu itu ketika kita lagi nikmat, dia menyekutukan Allah. Kena musibah, dia mengikhlaskannya kepada Allah. Jadi kalau secara Islam, yang benar adalah menasehati ketika dikena musibah atau azab sekalipun. Karena mereka bahasa itu lagi lemah hatinya. Ya. Kristenisasi dan sebagainya kebanyakan terjadi pada kapan? Ketika musibah, ketika kesulitan, mereka datang membantu sambil menawarkan cahaya. Ya. Berkat. Ya. Secara psikologi begitu. Kemudian yang kedua, secara psikologi buat kesehatan mereka. Kalau antum bilang orang yang sedang kena musibah hanya butuh bantuan fisik dan doa, ini salah besar. Ya. Kalau antum kasih bantuan fisik terus, yang terjadi ya kayak dulu yang kejadian di Sulawesi mana itu? Palu. Ya. Jambretin apa sih namanya? Menghadang bantuan, menjarah. Ini yang kejadian. Kalau dicegah terus, ini orang-orang yang pola pikirnya humanis, tapi tanpa ilmu. Karena humanisnya selalu berpikir bahwa manusia itu ya freedom, kasih kesenangan, kesenangan, nikmat itu hanya ada pada kesenangan. Sedangkan umat Islam meyakini nikmat itu ada dua. Nikmat ketika bersyukur dan nikmat ketika bersabar. Ya. Karena bersabar itu adalah kenikmatan. Ya, dari antum merasakan suatu musibah, awalnya antum guncang, kemudian antum bersabar. Sabar itu menunjukkan kenikmatan. Karena guncangan jadi tidak mendalam. Ya. Jadi ini salah besar. Ada ketika di Tapanuli dan sebagainya, komentar-komentarnya begitu. Dengan sungguh tobat, kemudian dikaitkan dengan ayat Allah. Jawabannya selalu seperti itu. Menjauhkan dari agamanya. Ya, karena mereka berpikir bahwa orang yang kena musibah itu hanya butuh positivism. Ya. Jadi ingat anak-anak ini positivism. Ya diajarin sama gurunya di Inisio Omas positivism. Harus berpikir positif, berkata positif tentang diri sendiri. Akhirnya dia menyembuhkan apa? Ya memuji diri sendiri. Saya tuh cantik, saya tuh ini. Ini kata bu guru. Harus positif thinking. Apa mikirnya ke sana ya? Semoga bukan gurunya ya. Tapi ini yang harus kita bayangkan ya. Jadi orang ketika kena musibah, Rasulullah pun menasihatin. Orang-orang yang menjawal itu adalah orang-orang seperti wanita yang kehilangan anaknya. Kemudian Rasulullah berikan nasihat. Kemudian dia menjawab, engkau tidak mengetahui apa yang aku rasakan. Kemudian dia menjawab seperti itu. Ya. Jadi antum harus dijawab. Ini contohnya syubhat. Dan syubhat ini marak loh. Makanya makin banyak musibah, makin sedikit yang ngasih nasihat sekarang. Karena takut. Dibilang lagi kena musibah kok dikasih nasihat, diancam dan sebagainya. Justru itu kesempatan. Dan jawab kalau mereka, kalau antum mampu seperti Ibnu Taimiyah tadi kan yang bilang, kalau antum mampunya menjawab dengan dalil, gunakan dalil. Kalau antum mampu menggunakan akal, gunakan akal. Mana yang paling baik? Muridnya Syekh bin Bas yang menggunakan dalil, Pak Ibnu Taimiyah yang menggunakan akal. Dua-duanya baik, tapi yang paling baik Ibnu Taimiyah. Ya. Wajadil hum billati hiya ahsan. Dan jidal ini tidak harus menggunakan dalil semuanya. Berkata dengan manusia dengan apa yang dia pahami. Tapi kalau antum nggak mampu, gunakan dalil saja. Nerima alhamdulillah, nggak nerima ya sudah. Tapi bukan berarti kita nggak mengakui bahwa cara-cara Ibnu Taimiyah yang dia masuk mempelajari suatu syubhat dan sebagainya, kemudian menjelaskannya kepada umat, adalah cara yang tidak tepat. Tidak. Itu cara yang tepat. Kadang kita harus menggunakan akal, kadang kita harus menggunakan dalil. Tergantung kepada siapa kita berhadapan. Ya, yang nanti melihat, ya itu yang terbaik. Gitu. Jadi, manusia tadi deh kembali ya. Ketika antum kena musibah, kemudian antum diberikan ancaman dan harapan. Masalahnya itu kalau salahnya lagi tafsir tadi, antum hanya mengancam doang, nggak ngasih harapan. Ya udah tambah down. Tapi ketika antum diberikan ancaman, keyakinan tentang Allah, kemudian diberikan harapan surga atas kesabaran, tadi menjadi baik. Ya. Sebagaimana maksiat bisa berubah menjadi kebaikan dengan syarat taubat. Makanya kan tadi ya, kita nggak boleh menyandarkan sesuatu kepada Allah kalau itu keburukan. Kegagalan itu nggak boleh disandarkan kepada Allah. Rubuhnya bangunan nggak boleh disandarkan kepada Allah. Sudah takdir nggak boleh. Kapan kita boleh menyandarkan kepada Allah? Ketika kita sudah bertobat kepadanya. Ini kesalahan aneh. Dari mana kesalahannya? Nggak mikirin struktur. Nggak melibatkan orang yang berilmu. Ya udah takdir anak kita masuk UI jadi begitu. Nggak boleh. Kenapa antum ngijinin? Tobat dulu. Kalau nggak ada tobatnya, nggak ada selesai. Akhirnya orang Islam itu orang yang merasa paling benar sendiri. Karena selalu menyandarkan kepada takdir. Keburukan disandarkan kepada Allah. Ini azab yang benar-benar buruk. Qalil adab. Nggak boleh begitu. Ya. Apapun kegagalan kita, itu pasti dari kita sendiri. Wa ma asabatkum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa Allahu ghafurun katsir. Enggak boleh kita mengatakan itu karena Allah. Ya, yeah. Acaranya gagal. Yang datang sedikit. Sudah takdir Allah. Enggak boleh gitu. Ya. Yeah. Kita sudah berusaha, kita sudah bertobat. Kita mencoba mencari kesalahan kita, baru kita serahkan kepada takdir. Takdirnya dari mana? Dua. Musibah yang kita alami dan tobat yang kita lakukan. Ini dikatakan oleh para ulama. Ketika Adam menyandarkan keluarnya dia dari surga, ya setelah ditanya oleh Nabi Musa, ya, gara-gara kamu ini kita keluar semua dari surga. Sudah takdir Allah, karena beliau sudah bertobat. Tapi kalau belum bertobat, jangan menyandarkan kepada yang penyakitnya. Ya. Akhirnya yang terjadi apa ya? Kita ini seperti orang sufi tadi. Umat Islam itu kebanyakan ya, pola pikirnya. Ya, ketentuan Allah, sudah ketentuan Allah, sudah ketentuan Allah. Enggak boleh begitu. Ketentuan Allah itu untuk membantu antum bersabar. Pasti semua yang terjadi di bumi tanpa pasti dengan izin Allah. Dan pasti kalau kita ambil dengan cara hadapi dengan cara yang baik, berubah menjadi kebaikan. Ya. Kita harus keyakinan yang muncul dalam diri kita agar kita ini ketika menghadapi sesuatu tidak seperti kaum sufi gitu. Ya, jadi ngerasanya nih kok semakin kesini makin kayak kaum sufi. Yang penting agama, yang penting agama. Ketika kena musibah, banjir sibuk nyalahin pemerintah. Sibuk nyalahin, makanya benar kan? Kerusakan rakyat karena pemerintahnya, kerusakan pemerintah karena ulamanya. Kalau pemerintahnya rusak, berarti ulamanya yang rusak. Ulamanya juga rebutan tambang. Musibah. Jadi ulamanya cinta dunia, musibah. Kalau ulama udah dijemput pakai Alphard, berarti udah sukses. Layak dapat Dr. HC. Ya, ini ada kalimat beneran. Saya merasa audiens saya itu jamaah saya udah bilang saya setara dokter. Ya, sedih dengernya itu. Jadi saya ngambil yang jalur cepat aja Dr. HC, 12 juta. Nah, tadi ada yang bilang, antum ingin mengejar dunia. Akhirnya orang-orang, mengejar akhirat. Akhirnya orang-orang didakwahi. Yang tadinya pimpinan sebuah wilayah, yang tadinya pimpinan sebuah institusi, kemudian pada taubat, kemudian sibuk hijrah. Baik hijrah yang 3 hari, 1 pekan, atau 40 hari misalnya. Dan diserahkan yang dilepas, yang gak beriman lagi. Makanya muncul kerusakan di muka bumi. Disebabkan oleh siapa? Ya oleh manusia. Kalau antum pengen negeri ini aman, tidak cukup dengan antum beragama yang baik. Maksudnya berakidah yang baik. Pakai dalil apa tadi? Lau aman ahlul qura. Ya kayak gitu kan? La fatahna. Kalau beriman ahlul qura, negeri itu, Allah akan membukakan bagi mereka rezeki dari langit dan bumi. Ini lupa lanjutannya. Lau aman ahlul qura, la fatahna. Barokatun minas samawati wal ardhu. Mu'asalah begitu ya. Tapi tadi keberkahan itu nggak muncul dengan sendirinya. Contoh Nabi Yusuf. Kalau menterinya bukan Nabi Yusuf, aman nggak itu negeri Mesir? Aman nggak? Enggak. Tahu, berikan orang yang kau kan berarti itu iman yang benar. Setahu aneh ya, Nabi Yusuf itu kan cuman menteri keuangan lah. Pimpinannya Muslim apa kafir? Setahu aneh kafir. Tapi kalau pengen negeri ini aman, ya harus dipegang oleh orang-orang yang beriman. Walaupun hanya sekedar megang menteri keuangan. Nggak harus ikut pilpres. Jadi menteri keuangan ya. Enggak ya, saya enggak menginiin Purbaya atau yang sebagainya. Walaupun saya lihat lebih baik daripada Sri Mulyani. Cuma tetap tergantung pimpinannya. Tapi ini jadi kepikiran lagi ya, gitu. Ketika pimpinannya, menterinya bagus, wazirnya bagus, dampak itu bisa diminimalisir. Enggak harus jadi pimpinannya. Tapi kalau semuanya harus tergantung pimpinan, ini manhajnya siapa? Bukan manhajnya para nabi. Udah dakwah aja, nanti yang mereka yang bertobat keluar dari lingkaran, tambah rusak. Karena itu merasakan. Jadi tadi harus ada sungguh-sungguh kesungguhan kita untuk mewujudkan 6 visi dakwah itu. Karena emang itu diperlukan. Kalau antum nggak pengen intinya rusak, pegang. Kalau enggak, ya udahlah, daripada orang-orang Cina ini masuk ke Indonesia ribut mulu di bandara, bikinin bandara khusus buat mereka. Mantap, luar biasa. La ilaha illallah. Ya, masibah. Ya, ini yang berkuasa negeri orang-orang yang nasionalis ya. Orang-orang nggak beragama gitu, atau bukan muslim gitu. Muslim tapi abangan ya. Mendingan kalau abangan, KTP ya. Dan seterusnya. Oke ya. Untuk sekedar mukadimah tentang kondisi ya. Jadi banyak fitnah-fitnah itu asalnya, dan kebanyakan fitnah itu di orang-orang Yahudi mau pintar itu. Yahudi dihancurkan oleh si itu kan suka nggak diberitain tuh, ya. Nazi itu membabat Yahudi kenapa? Karena ngajarin LGBT, ya, pornografi itu Yahudi itu bikin riba 100% Yahudi itu. Kebanyakan mereka seperti itu. Kemudian yang bikin sosialis, Karl Marx Yahudi juga. Yang bikin eksistensialis agar manusia ini Yahudi juga. Agar mereka sibuk menguasai dunia dan orang awamnya sibuk ngurusin dunia. Mereka menguasai, mereka sibuk dua. Yeah. Jadi yang eksistensialis ngomongin orang lagi kena musibah, ya Yahudi-Yahudi lagi gitu. Mereka terus menunjukkan nama-nama mereka. Ya. Sampai-sampai antum kuliah di Saudi, King Saud University, belajar ilmu tarbiyah, isinya John Locke, Pavlov, sama. Bukunya dari sono juga. Sibah. Ya. Harus malu kita sebagai umat Islam. Ya. Ulamanya banyak, makanya Pavlov, Maslow, apalagi Skinner, gitu-gitu ya. Tip ya, kita belajar ya. Karena antum jarang bertanya, aneh kasih ilmu aja. Kasih ilmu. Kita belajar saja. Kemarin kita sering ngulang ini. Jadi, aneh apa yang harus kita pelajari? Nah, salah satu yang mungkin aneh koreksi itu, kadang-kadang kita belajarnya terlalu cepat. Ya, jadi nanti aneh kayak pakai pendekatan 5-3-1. Untuk yang defensive discipline ini, kita ulas kembali yang 5, kita kuatkan yang 3, kita kunci yang 1. Ya, jadi pembahasannya 5-3-1. Ada 4 disiplin. Kita ngomongin learning organization. Organisasi belajar. Ini sangat penting bagi kita yang bekerja di dunia pendidikan. Sangat penting bagi kita yang bekerja di dunia riset. Ini berbeda dengan orang-orang yang bekerja mungkin di dunia dagang biasa. Learning organisasinya itu nggak sepenuh ini kebutuhannya. Yeah. Kenapa? Karena memang kita terus belajar, kita butuh ilmu. Demikian juga dakwah. Gitu. Orang-orang yang sibuk dengan ilmu, maka yang belajar itu nggak hanya butuh orangnya, tetapi juga organisasinya. Kita sebagai organisasi, harus makin pinter, ya. Jangan cuman individunya yang pinter, nanti yang nongol itu-itu aja. Dan kapasitasnya nggak meningkat. Karena tadi ketika saya sendiri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang ngomongin saya sendiri. Namun ketika saya bersama keluarga, berubah kemampuan itu bersama dengan keluarga saya. Dan ketika kita berorganisasi, kemampuan itu bukan hanya sekedar saya mampu atau tidak, tapi tim saya mampu atau tidak. Nah, ketika tidak mampu, jangan langsung la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dimampukan dulu. Kita berusaha untuk belajar agar dari yang tadinya kita yang mampu berubah menjadi tim kita mampu. Nah, disiplin adalah komponen organisasi belajar. Sebuah organisasi belajar terbentuk dari 5 disiplin ini. Jadi kalau disiplin itu ada katakanlah 3 makna ya. Polisemi kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Betul nggak? Tanya Pak Denny. Yang pertama, maknanya kedisiplinan. Ya, orangnya itu on time dan seterusnya. Itu salah yang sering kita dengar. Yang kedua adalah disiplin sebagai makna ilmu pengetahuan. Ya, disiplin ilmu IPA, biologi, dan sebagainya. Nah, udah mulai terbuka tuh. Jadi jangan mikirnya disiplin berarti kalau on time sudah menguasai 5 disiplin. Disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin apa lagi gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Ya. Path of learning, jalur untuk belajar. Jadi, disiplin ini maksudnya adalah, ini dari bahasa Latin, disiplin untuk belajar, badan pengetahuan, badan teori, dan teknik yang harus dipelajari dan dikuasai untuk digunakan dalam prakteknya. Ya, sehari-hari kita gunakan tuh. Jadi kalau kita bisa menguasai teori dan teknik ini, baru kita bisa melakukan penerapkannya. Jadi disiplin itu adalah jalur untuk mendapatkan suatu keterampilan atau kompetensi. Dan kompetensi di sini maksudnya adalah learning organisasi, organisasi belajar. Ya. Sebagian orang punya bakat dari sononya, sebagian organisasi ada yang punya bakat. Sebagian yang lain tidak. Contohnya personal mastery. Sebagian organisasi udah ada orang yang jago di situ. Sebagian yang lain nggak punya. Ya. Di sini ada 5 disiplin nih. Kemampuan seseorang, kemahiran personal, individu. Misalnya di sini ada yang jago bikin video lah. Ya. Kemudian yang kedua, mental model. Ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin pola pikir dan pola pandang. Gabungan keduanya. Jadi nggak cuman thinking model ya, pola pikir, pola pandang. Karena kalau mental model itu ada yang dipikir atas apa yang dipandang. Kita bagaimana memandang sesuatu. Ya, jadinya pola pikir dan pola pandang. Kemudian ada visi bersama. Organisasi harus memiliki misi visi bersama. Kemudian ada team learning. Timnya belajar. Yang belajar setelah satu orang berubah ke banyak orang. Ya. Bisa di sosialisasikan gitu. Dan yang terakhir adalah berpola pikir sistem, ya. 5 tuh. Coba nanti kita lihat di divisi antum, di yayasan kita, di koperasi kita, di mana sih ada keahlian itu? Ya, ada yang jago analisis kredit enggak? Ada yang jago pemasaran enggak? Misalnya di usaha, ada yang jago manajemen pendidikan enggak? Ya. Kita bahas 5 ya. Ini kan 5. Sekarang yang 3. Kenapa saya bahas 3? Karena ini saling berkaitan. Yang pertama adalah visi bersama. Kecil banget gak? Ya. Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menjaga, memegang gambaran bersama atas masa depan yang ingin kita cari atau ciptakan. Kemudian, banyak pemimpin punya visi pribadi, ya, atau visi individu yang tidak pernah diterjemahkan ke dalam visi bersama yang dia akan menggembleng organisasi. Saya punya visi misalnya. Antum punya pimpinan punya visi, tapi visinya individu doang. Yang itu tidak digunakan untuk menggembleng organisasi untuk mengejar hal itu. Visinya cuma hiasan dinding. Yang ngapalinnya lebih sulit dari ngapalin Pancasila. Ya. Ada Bupati. Ada Pancasila salah juga dianya ya. Ya, jadi kalau ngapalin misinya lebih sulit dari ngapalin Pancasila. Alias lebih banyak dari 5 gitu kan. Kemudian kalau di situ ada visi yang benar-benar asli, maka orang-orang itu akan tergerak untuk belajar. Tidak hanya karena disuruh, tapi karena memang dia ingin. Ya, ini buat antum mencermin ya. Kalau kita pengen yayasan ini bagus, sudah menghasilkan itu belum? Mas Tio, Mas Lutfi, Mas Denny, lihat timnya. Ustadz Nasrul, lihat guru-gurunya. Lengkap gitu, yang kelihatannya belum ada. Ini bagian dari internalisasi. Jangan sampai nanti cuma dari aneh aja. Kalau dari aneh, dapatnya cuma ke manajernya doang yang bagus. Ke bawahnya belum. Udah Ustaz berkali-kali tapi nggak nyambung juga Ustaz. Ya mungkin ada dua, dia yang kurang nyambung, antumnya nggak bisa nyambungin kan begitu. Ya dia kita terus berusaha. Makanya di sini ada yang menarik, bukan yang di sini ya, praktek dari visi bersama melibatkan keterampilan untuk mengeluarkan picture of the future, gambaran masa depan yang menumbuhkan komitmen dan keterlibatan ya, yang asli ya, genuin itu asli ya, maksudnya dia benar-benar dari dirinya mereka sendiri, tidak hanya karena ingin mengikuti aturan, karena disuruh ya kan, kalau nggak pingin dapat SP1 ya. Jadi ini skillnya itu. Ada yang inherent, ada yang tidak. Nah kita di mana? Kalau kita nggak inherent, kita belajar. Bagaimana mengeluarkan ya, picture of the future. Kalau antum melihat di yayasan ini, ya kita sudah berusaha. Ada visi yayasan, ada visi lembaga, ada visi divisi. Nah kenapa aneh menyerahkan kepada antum sebagian itu? Karena untuk membuat antum berlatih. Yang kedua, agar menjadi bagian dari personal vision antum juga. Oke. Cuman yang ingin, nanti aja. Kita tiga dulu, tiga. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan aspirasi berupa personal mastery. Yang kedua, ya, menumbuhkan aspirasi untuk menguatkan personal mastery. Kita punya kemahiran nih. Coba lihat, setelah saya pikir-pikir, gitu. Yang dibutuhkan yayasan ini dari saya itu apa sih? Yang membedakan saya dengan mungkin Pak Goro, Pak Awa, atau siapa namanya itu, Pak Wira, ya, dan yang lain. Ngomongin rabaninya kan, pendidikannya. Jadi, hal leadership, Anda lihat banyak yang lebih baik. Terutama dalam operasional lapangan. Anak ini memang orang rumahan. orang lapangan itu lebih bagus dalam mengurusi orang hal-hal lapangan, misalnya kayak gitu. Maka pada saat itu yang Anda kejar adalah personal mastery dari sisi keilmuan. Ya, kadang-kadang kalau dulu misalnya desain grafis, yang ngejar kan ini semua juga, bikin iklan, bikin ini. Tapi tahu bahwa kalau ngejar itu, yang pertama tidak harus, bukan yang paling dibutuhkan saat ini, yang kedua banyak yang lebih jago. Nah di situ maksudnya, kita kalau dilihat di yayasan ini, ada di tim kita itu, sebenarnya kita itu harusnya menguasai yang mana. Jadi aspirasi itu muncul karena ingin mewujudkan visi bersama kita. Yang dengan itu Anda melihat jalur Anda dari pendidikan dah. Ya. Akhirnya udahlah enggak usah kuliah ekonomi syariah. Itu udah masa lalu. Kuliahnya ya. Kalau dakwahnya harus tetap. Tapi ada mastery-mastery yang Anda harus kuat umurnya tinggi dikit. Kita mimpi 2045. Rencananya tambahin lagi nanti kalau 2045 tercapai 2060. Dan pada saat itu maksudnya kenapa 2060? Itu masa yang mungkin nanti hanya setelah itu hanya bisa nonton. Ya kalau Allah masih kasih umur 75 tahun, Anda udah bisa masih bisa ngapain? Jadi yang Anda berharap sesuatu yang bisa Anda lihat dan mungkin Anda bisa amati ya, walaupun enggak terlibat langsung sampai 75. Ya, kalau melihat 65 itu udah maksimal, tapi masih bisa melihat sampai 75. Sisanya ya banyak berdoa. Ya, dan mengamati saja. Ya, tidak sampai mengarahkan. Jadi kan bayanginnya begitu. Lebih dari itu, ya bukan urusan Anda dalam tanda kutip. Ya. Itu udah urusan yang selanjutnya. Gitu. Kalau kita melihat dari situ, kemampuan belajar kita mana? Apakah umur 60 tahun nanti kuliah? Nggak mungkin. Umur 55 tahun aja berat, sekarang aja berat. Ya. Jadi pada saat itu yang kita bisa pelajari berapa banyak? Nah, itu jadi personal mastery. Ya. Jadi harus milih. Jadi personal mastery adalah disiplin yang terus-menerus mengklarifikasi dan mendalami visi personal kita atas memfokuskan energi kita atau menumbuhkan kesabaran dan melihat realita dengan lebih baik, ya, dengan lebih objektif. Sebuah organisasi, komitmen organisasi terhadap kapasitas belajar tidak akan bisa lebih besar daripada anggotanya. Ya. Jadi kalau kita pengen organisasi belajar, individunya harus belajar. Benar-benar belajar, bukan nyari gelar. Kalau nyari gelar mah gampang. Tinggal beli HC. Ya. Harus benar-benar belajar. Kalau niatnya cuma nyari gelar itu mudah, apalagi di zaman sekarang. Malah lihat presentasi proposal penelitian, source-nya ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT enggak dihapus itu source-nya. Setiap lembar slide isinya ChatGPT semua. Ini orang enggak malu apa gimana ya? Dosennya juga enggak ngelihat apa pura-pura enggak ngelihat gitu. Saya kira udah lah. Sedih juga ngelihatnya. Jadi komitmen organisasi itu enggak akan lebih besar daripada komitmen individunya, anggotanya. Kita memfasilitasi orang, udah untuk kuliah lagi misalnya, melihat ya dikuliahin sama universitasnya. Ya tapi kalau dia sendiri semangat kuliahnya kurang, ya nggak dapat apa-apa. Jadi kembali kepada aspirasi tadi, harus visi itu menumbuhkan aspirasi. Makanya saling berkaitan itu. Yang menumbuhkan aspirasi apa? Visi bersama. Ya. Kemudian. Nah, sebelum itu mungkin ditambahin lagi nih kaitannya dengan personal mastery dan personal vision. Jadi visi bersama itu ada dua macam ya untuk bisa terus tumbuh. Yang pertama terkait dengan visi pribadi. Yang kedua ya dibangun atas visi pribadi ya maksudnya. Ini yang kedua sebenarnya. Ya, yang pertama itu apa ya? Mengakomodir lah. Mengakomodir visi pribadi. Ini beda sih. Jadi, apakah di yayasan ini sudah? Ini ingin menjelaskan ini ya. Kadang-kadang kalau antum ingin bikin visi bersama, pola pikirnya harus visi bersama. Dibuktikan dengan apa? Ada FGD membangun visi. Rapat bareng, ayo kita bikin visi. Visi kita tahun 2030 mau jadi apa? Hasilnya nggak selesai-selesai. Ya, hasilnya kayak Indonesia, campur-campur. Nah, kalau di yayasan ini, yang kita kembangkan adalah bagaimana yayasan atau ekosistem dakwah kita memfasilitasi terwujudnya visi bersama. Salah. Terwujudnya visi pribadi. Contoh tadi, bagaimana kita membuat kita ini bisa umroh semuanya. Bagaimana tanpa membebani guru. Itu kan salah satu cara. Itu pasti keinginan sama lah. Sebagai umat Islam ingin kebaikan. Pengen belajar tajwid, oke, difasilitasi. Yang datang satu atau dua, itu lain perkara. Pengen belajar bahasa Arab, oke, difasilitasi. Habis itu nggak lanjut, lain perkara. Tapi yayasan berusaha untuk memberikan fasilitas terwujudnya visi pribadi. Tentu visi pribadi yang dibangun adalah visi pribadi yang berkaitan dengan hal-hal yang baik ya, sesuai dengan dakwah kita. Ya kalau yang negatif-negatif disembunyiin ya sampai Allah menghapuskannya. Kan begitu. Jadi yang pertama itu memfasilitasi, karena enggak mungkin yayasan ini ngumpulin kita semua dan pasti tujuannya menjadi visi pribadi, enggak bisa. Visi pribadi pada umumnya umat Islam pengen punya anak soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, harta yang kita enggak bisa memberikan ilmu yang mungkin bisa lah di sini. Ya, kita nggak bisa memberikan harta. Minimal kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Di sini mah boro-boro ya. Sesuai, pokoknya harus pakai modul. Misalnya. Atau tadi, ya, kita belajarnya bahasa Arabnya advance, ngajarinya anta, antuma, anto. Jadi nggak merasa mampu mengajarkan ilmu itu. Idealismenya nggak jalan. Ya. Dan alhamdulillah di yayasan ini ya kita fasilitasi ketika ngajar benar-benar sungguh-sungguh, misalnya kayak gitu, maksudnya difasilitasi untuk mengajar mencapai idealisme pendidikan. Yang terlahir punya anak soleh, nah, difasilitasi dengan sekolahnya mendapatkan SPP-nya ya. Kalau semuanya kan kita tentu nggak mampu, ya, dari SPP-nya yang kita fasilitasi sehingga terasa mudah. Itu contoh. Jadi ketika kita melihat dalam berorganisasi, ya jangan mentah-mentah juga terima teori-teori itu. Ya, apalagi teori-teori Indonesia yang kadang-kadang memahaminya salah dari luarnya gitu ya. Kita rancang raker buat visi bersama. Harusnya. Nggak harus semua visi pribadi difasilitasi dalam bentuk visi bersama yang nongol. Enggak. Tapi difasilitasi dalam yayasan memberikan kesempatan untuk terwujudnya visi pribadi. Kemudian yang kedua, ya, kita berikan juga adanya visi bersama-bersama. Jadi ada shared vision, visi bersama. Ada visi bersama yayasan maksudnya. Ya, apa itu? Bagaimana antum? Dan bagaimana teman-teman antum itu? Ketika kita menetapkan suatu visi di 2030 atau 2045, antum akan merasakan dampaknya. Buat diri sendiri maupun keluarga, buat lingkungan maupun buat umat. Karena itu yang saya rasakan, nanti juga hambar rasanya itu. Awal teman kan sudah cerita ya. Kenapa muncul visi dakwah kan karena itu. Ya, hambar banget ya selainnya gara-gara umroh ya. Ini dapat inspirasi lagi ketika nulis ini semalam itu. Ya. Ketika Anda lagi nulis atau nulis artikel yang kemarin ya. Orang bangsa Arab tuh sibuk dengan apa? Hiburan. Yang tadi namanya sesuatu yang baru, yang sama juga. Ustadz kita juga banyak yang sibuknya dengan hiburan. Bikin villa, ya, usahanya tuh nyewain villa. Kemudian acara, itu kan yang camping-camping itu namanya apa tuh? Ya, outbound ya. Outbound, outing dan sebagainya. Kenapa begitu ya? Karena pikiran cuma itu doang. Pengetahuannya cuma di situ. Jadinya dia jadi sadar. Ya, Arab begitu juga. Taunya cuma belajar ini. Akhirnya dipikirnya yang paling gampang. Bikin pantai, ya, datangin pemain bola 2 triliun gitu kan. Sekarang mau bikin line, mau bikin Dragon Ball. Ya. Kenapa? Karena mikir yang lain gak sanggup. Yang paling gampang apa? Kan mereka udah capek main-main. Main-mainnya awalnya ke puncak. Lah daripada main ke puncak, mendingan bikin di sini. Gitu. Ya. Salju di dalam gurun kan keren tuh. Pusing ya. Kalau antum gini, yang salah siapa? Ya coba salah lah. Karena antum nggak memfasilitasi kita sebagai ulama dan afan ya. Kita sebagai orang yang berilmu tidak memfasilitasi untuk terwujudnya orang-orang yang berilmu dalam urusan dunia. Dikit-dikit serahkan aja sama orang itu. Biarkan orang kafir dengan urusan dunia mereka. Nggak apa-apa kita menyerahkan urusan dunia kepada orang kafir. Tapi tidak boleh menyerahkan urusan umat kepada orang kafir. Mereka sibuk dengan dunia, difasilitasi. Ya. Di pantai-pantai kaum muslimin itu. Di malam-malam kaum muslimin dibebasin. Yang penting kaum muslimin dibilang itu dari haram. Ini mengandung babi, ini ada alkoholnya. Kaum musliminnya bebas. Kaum musliminnya cuma dilarang ini haram. Jadi boleh. Boleh masuk. Yang penting saat tahu gitu. Dengan kesadaran. Tahu nggak? Nggak tahu. Sampai anak presiden aja cerita pernah makan babi kan? Mantan presiden kita. Ya. Yang penting dikasih tahu itu haram. Ya, jualan mie ayam babi, mie ayam babi. Apa sih kemarin yang rame itu? Oh, yang pakai minyak babi, ya. Yang penting dicantumkan tidak halal. Oke, tapi Islam itu masih mengakomodir kalau masalah makanan. Karena emang yang halal buat kita nggak mesti halal buat mereka. Tapi kalau buat maksiat, Islam mengakomodir nggak? Yang halal buat kita, yang haram buat kita boleh dilakukan oleh orang yang tidak meyakini keharamannya di tanah kaum muslimin. Itu boleh nggak? Karena zina bagi mereka halal, di kita jadi boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau zaman dulu ketika umat Islam itu kuat, dan saja dilakukan, didengar oleh khalifah kita waktu itu, dikirimin surat. Aku mendengar begitu-begitu, di mana seorang istri bisa berdansa dengan laki-laki yang lain dalam satu pesta. Dikirimin surat itu. Untuk suruh diberhentikan. Kalau enggak ya perangi aja. Kalau sekarang malah kaum muslimin datengin, dibebasin. Pakai pakaian, enggak pakai pakaian aja dibiarin. Kenapa bisa sebegitu? Ya tadi individunya enggak punya pikiran kecuali mikirin hiburan. Udah, yang berhasil hiburan doang itu di Dubai. Hanya negara-negara lain yang bikin yang sama. Karena ketika bikin yang lain, gagal mulu. Beli foundry gagal, beli ini gagal, dah paling gampang. Invest ke negara muslim sama aja. Ya, ditipu lagi. Ya, dikadalin, tinggalin. Jadi itu yang harusnya kita ingat tuh. Kesalahan dari sebagian kita itu adalah menganggap urusan dunia itu sama dengan urusan kaum muslimin. Cukup belajar agama enggak bisa. Dunia ini harus diurusan kaum muslimin, harus diurus umat Islam. Makanya harus ada yang punya kemampuan personal mastery tadi. Ya. Jadi kita ngomong tadi, visi bersama. Jadi ada visi personal difasilitasi, yayasan berusaha seperti itu. Antum juga sebagai pemimpin, ya, jangan hanya mengejar apa yang kita, visi pribadi kita gitu ya, atau visi yang kita buat. Tapi juga memfasilitasi. Kemudian yang kedua adalah visi bersama. Kalau yayasan ini berhasil, apa dampaknya buat kita? Ya, minimal ruang rapatnya jadi ASEAN. Coba untuk Mbak ketika ngisi materi di Inisi Omas, ya, di Inisi Binong, gitu. Ya Allah. Sampai kapan? Kan gitu. Nah, ketika kita sukses kan berubah. Walaupun mungkin nggak signifikan. Ya. Alhamdulillah. Kopinya enggak golda lagi. Kan ada dampak. Ada dampak secara ekonomi, ada dampak secara pendidikan, ada dampak secara sosial, ada dampak buat umat ini juga. Tahun 2030, si Halim, si Musa siapa? Musa ya. 2030 usianya 7 tahun. Buku SD-nya rencananya udah kayak gini tuh pengennya. Kalau kita sukses kan tambah bagus bukunya. 2045, cucu Ani dari asma, sekolah udah kayak gini. Nah, itu jadi dampak. Belum kaum musliminnya kalau kita benar-benar dapetin global recognition atau dampak kita kepada global itu. Nyari kerja udah nggak mikir mana yang nggak susah sholat. Pekerjaan yang menjalankan ekonomi syariah banyak. Beli makan udah nggak ragu. Karena kalau yang haram, ya kalau makanan doang ya, yang haram tuh benar-benar diperjelas. Pokoknya yang warnanya merah adalah lambang sapi, moncongnya putih. Misalnya, ya, itu deket-deket. Masih ada diganti gajah. Ya, ini visi bersama. Ada dampak yang kita harapkan dari dakwah kita ini. Kalau enggak ya kita rasakan cuma memfasilitasi wali murid, memfasilitasi siswa. Ini enggak ada semangat gedenya. Yang manfaatnya dapat siswanya atau orang tuanya. Ya, kita mungkin dapat amal jariah. Tapi buat diri kita tuh sedikit, buat keluarga kita tuh sedikit. Jadi ketika yayasan ini berkembang, apa manfaatnya buat antum? Ketika usaha ini berkembang, apa manfaatnya buat antum? Apa manfaatnya buat umat? Selain buat keluarga, kemudian buat umat. Dan ketika umat ini memberikan manfaat, kembali lagi manfaatnya buat kita. Ya? Gak tiap hari antum ngedumel. Danon, poke, apa? Boikot. Aqua, boikot. Sampai kapan antum boikot? Boikot itu lebih baik daripada nggak memboikot, tapi masih di bawah nyetop gitu loh. Antum boikot itu cuma lisan doang, nggak punya tangannya. Menunjukkan Islam nggak punya power. Boikot, biar Islam ini boikot kena kabut. Ya, itu ya. Ini visi bersama yayasan. Ya. Kemudian terakhir adalah team learning, ya, ini nyambung tadi. Bagaimana sebuah visi menghasilkan aspirasi untuk meningkatkan kemampuan pribadi kita. Kemudian bagaimana kemampuan pribadi berubah menjadi kemampuan tim. Makanya ada team learning, ya. Ini banyak-banyakin, tulisannya kecil banget. Jadi, sebagaimana individu bisa belajar, tim juga bisa belajar. Ya. Kalau kita belajar main sendiri, kemudian tiba-tiba main futsal bareng, bubar. Ya. Semuanya pengen dari kiper jadi langsung ngegolin. Ya. Nggak tahu cara ngoper. Karena nggak pernah latihan bareng-bareng. Bahkan yang kalau masih mending ya, dia nggak tahu mana musuh, nggak tahu mana lawan gitu kan, langsung nyemplung, temennya yang mana ya, panggil sini kesini, masukin gawangnya dia sendiri. Ya, ada saat di mana suatu organisasi EQ bersamanya lebih besar daripada EQ sendirinya, sebaliknya juga ada ya, ketika vektornya searah, visi bersamanya sama, maka tim itu ketika berkumpul makin kuat. Tapi ketika yang berkumpul ini penyakitan semua, maka musibahnya tambah gede. Ya. Yang satu nularin COVID, yang satu nularin cacar, yang satu nularin bubar. Ya. Jadi ada contoh di mana tim ketika dia bersatu lebih baik. Ya, kalau dalam umat Islam ini, ketika yang berkumpul adalah orang-orang yang sabar, satu bisa lawan 20. Ketika lemah, okelah, satu bisa lawan 2. Tapi nggak bisa 300 orang melawan 1000 orang, atau bahkan sebaliknya, ketika yang bergabung adalah orang-orang yang lemah. Seperti pada perang Hunain. Ya. ketika muncul kelemahan dalam hati mereka berupa kesombongan karena jumlah yang banyak. Jadi organisasi ini harus belajar, diajarkannya dalam satu vektor, agar ketika organisasi itu belajar, kumpulan orang-orang yang belajar membuat organisasinya tambah pinter, bukan tambah kesana kemari. Kalau antum lihat ini, inilah Indonesia. Indonesia itu kan senangnya musyawarah mufakat. Begitu. Solusinya apa? Kita ambil yang baik, buang yang buruk. Satu orang dikirim ke Cina, satu orang dikirim ke Jepang, ke Korea Selatan, ke Skandinavia, ke Eropa, ke Amerika. Australia banyak, karena murah. Malaysia ada juga, Singapura ada juga. Kemudian dikembaliin, dikumpulin. Apa yang terjadi? Mereka semuanya merasa benar. Dan mereka semua merasa yang lain salah. Solusinya apa? Ini bukan team learning. Namanya team fighting. Nah, karena sudah terlanjur begitu, musyawarah mufakat. Gabungin semuanya, hancurlah semuanya. Orang teologis dipaksa pakai idealismenya Plato. Teologis banget. Ustaz Nasr langsung bilang, bid'ah dolalah. Lempar, bakar. Ijazahnya jadi bakar. Misalnya. Ya, boro-boro baru mau murojaah, dengerinnya aja gak mau. Kuping kiri tutup, kuping kanan dikasih selang. Jadi biar apa? Keluar kuping kiri masuk kuping kanan. Enggak, ini dari kuping kiri mantul, dari kuping kanan langsung keluar gitu. Kalau ada yang keluar, ada yang nyelip gitu kan. Ini begini di Indonesia itu. Musyawarah mufakat. Ya. Kalau antum masih tipenya harus semua pendapat antum diterima dalam musyawarah, berarti memang kita masih orang Indonesia. Bukan orang Islam. Nah, itu ya. Jadi enggak berat itu, memang enggak semua ide itu harus diterima. Karena kalau enggak seperti itu, nanti kita semuanya jalan semua, akhirnya enggak jalan semua. Ya. Dari kurikulum merdeka, pikirannya humanis, belajar itu sesuai kemampuan, berubah jadi deep learning. Kurikulumnya merdeka, tapi mentalnya deep learning, itu kan enggak nyambung sekali itu. Deep learning, pembelajaran mendalam, tapi joyful, mindful. Gimana? Karena yang satu akan bertolak belakang dengan yang lain. Dan nyari balance-nya itu susah. Sebagaimana kita pengen berkualitas dan terjangkau, nyari balance-nya susah. Ya. Ketika antum ngerasa berkualitas cocok dengan antum, alhamdulillah. Tapi ketika antum ke bagian yang bagian terjangkau, ini yayasan enggak memfasilitasi. Ini yang kita harus perbaiki. Itu yang terjadi di Indonesia. Ya. Hari ini kita pakai pendekatannya Finlandia, muncul Kurtilas. Pakai pendekatannya Amerika, muncul Kummer. Sebelumnya kita pakai pendekatan Anglo-Saxon, ya, Irlandia, Inggris, muncul kurikulum berbasis bukan, maksudnya sumber belajar ya, bagi subject-based curriculum approach-nya itu. Pendekatannya berbasis mata pelajaran, itu kan pendekatan-pendekatan Anglo-Saxon itu. Pakai mata pelajaran, mulai dari TK, ya. Maka dari kelas 4 aja udah. SD-nya aja di Inggris 7 tahun. Ya. Kemudian sekarang yang lagi rame, Beautiful of China. Belajarnya dikasih lihat gitu kan. Antum kasih pelajaran kayak gitu, kayak sekolah rakyat ya. Itu kan ngambil-ngambil dari Cina, itu kan mentalnya si Stella kan begitu tuh. Sekolah, atau dia sekolah apa? Sekolah rakyat? Atau Stella yang lebih tinggi, yang lebih mahal? Sekolah Garuda? Bukan Cinta, bukan? Sekolah, pokoknya sekolah satunya lagi. Itu ngeliat pola-polanya ngikutin pola-pola Cina itu. Ya, untuk saat ini ya, ini nggak mendalami banget. Jadi pengen dibikin sekolahnya itu mendalam, belajarnya banget-banget biar menghasilkan yang bagus. Tapi hasilnya gitu, Cina aja sekarang bikin anti bunuh diri, mirip Jepang zaman dulu. Kita yang mana? Yang mana? Yang sesuai dengan sunnah. Gitu aja. Ya, sambil terus kita mencoba. Yang penting patokan kita Quran dan sunnah. Kalau enggak nanti. Jadi ketika itu kan kita melihat tuh ya, pergeseran Indonesia itu. Ngikutin Anglo-Saxon, ngikutin Irlandia, Inggris, kemudian dan negara-negara itu ya. Kemudian pindah Belanda juga ya. His, kita kan his walaupun kita menteri pendidikan pertamanya dan bapak pendidikannya Ki Hadjar Dewantara, tapi dia jadi menteri cuma 2 bulan nih. Dan pola pendidikannya nggak pernah dipakai di Indonesia. Ya, kita selalu ngikutin his. Ya, ya mungkin kan itu dipecat sama Soekarno. Bisa jadi. Ya, tapi intinya nggak dipakai. Ya, mantap. Kita cuma suka bawa-bawa, kita suka basa-basi gitu. Nah, Anda lihat Ki Hadjar Dewantara itu mirip orang-orang yang jadi duta di Indonesia kalau ada masalah. Untuk menyelesaikan masalah, dijadikan duta. Ilmunya dipakai kagak, kan begitu. Ya. Kalau Ki Hadjar Dewantara itu humanis dia itu pendekatannya. Ya mungkin dipakailah dikit sama Kummer. Ya, dari situ kita pindah ke Amerika. Karena Amerika memang pola pelajaran seperti itu. Humanis banget itu. Dia bebas belajar, bebas pakai baju bebas. Ya. Antum dari SMA, SMP aja kelas-kelas yang bisa datang, attendance aja nggak mesti harus gitu kan. Antum mau sibuk di basket ya sono. Dan pindah ke sekarang ke Cina ya. Ya kayaknya bingung gitu. Ya gitu. Jadi terus berubah. Kita ingin mengakomodir semua orang. Nggak bisa. Ya. Kemudian kalau kita benar-benar jadi, akan muncul hasil yang luar biasa. Dan individu, ya, anggota secara individu ini, individual member ini akan tumbuh lebih cepat daripada dia perlakukan sendiri. Sehebat-hebatnya aneh misalnya, nggak mungkin baca 1.500 jurnal dalam satu pekan. Misalnya gitu. Tapi temenannya dia yang bisa. Ngarang ya, yang bener nih. Nggak mungkin 1.500 jurnal kali 20 halaman berapa itu? Ya, 30.000 halaman nggak mungkin. Nah, itu nggak mungkin. Ya, jadi ya skimming aja nggak mungkin. Karena kita akan melakukan SLR itu nggak mungkin. Jadi prinsipnya ya entah AI, entah masukin aja lah biar SLR-nya kelihatan gitu kan. Tapi kalau kita bagi-bagi, maka sebagian akan mempelajari sebagian. Kemudian saling berbagi. Karena yang namanya ilmu itu nggak semuanya harus dibaca. Ya. Ada yang kemudian ketemu intinya. Ada yang noise. Ya. Isinya ngalor ngidur dikit. Contoh tadi. Baca buku organisasi belajar. Kita baca 10 buku. Ya. Belum tentu 10 buku itu semuanya bagus. Ketemu bagusnya berapa? Mungkin satu atau dua. Ya. Itu. Jadi pada saat itu, 8 buku yang kita baca tapi kurang bagus, wasting time dalam tanda kutip. Dalam proses tidak. Tapi kalau ada orang lain yang ngulang dengan 8 buku itu, wasting time. Akhirnya kalau ada 10 orang, baca 100 buku kan, ketemu 2 buku semua. Jadi yang kita cuma cukup membaca berapa? 2 × 9 = 18 + 10. Cukup baca 28 buku yang dari tadinya adalah 100 buku. Karena yang 8 ini sudah dibuang oleh tim kita. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, ternyata 2 buku ini sudah dibuat ringkasannya. Yang setelah diringkas rasanya cuma setengah buku, setengah buku. Atau bahkan seperempatnya. Akhirnya kita cuma baca 11 buku nggak nyampe. Enggak ring. Seperempat tambah seperempat setengah setengah kali 9, 4 setengah. 15 buku. Kan lebih gampang. Ya. Usah enggak? Enggak ya. Baru angka-angkanya mudah. Ini team learning. Jadi dengan kita team learning, ya saat ini akan berkembang. Kan enggak harus semuanya ngikutin apa yang lagi aneh kembangin gitu. Bukan berarti pula jalan sendiri-sendiri. Nah nyari tengah-tengahnya. Di mana equilibrium-nya itu. Kemudian dalam team learning itu yang pokok adalah melakukan dialog. Ya. Dan dialog ini kalau dalam bahasa Yunani artinya bebas mengalir, ya. Bebas mengalirnya suatu makna melalui sebuah grup. yang memungkinkan untuk grup itu menemukan wawasan yang mendalam yang tidak dapat diperoleh secara sendirian. Gitu loh. Sering diskusi enggak? Sering diskusinya apa? Ngomongin bakso mana yang lagi baru tuh. Enak enggak? Ada syarat ya. Ya. Jadi ada masanya gitu loh. Ya ngomongin kerjaan terus bosen, tapi dikasih fasilitas dong pimpinannya itu. Kumpul, ngobrol ya. Nyari tempat yang enak gitu kan. Di bawah pohon kelengkeng itu kan jarang tuh lihat orang-orang nongkrong di situ tuh. Ngomongin itu sambil bawa catatan HP gitu kan. Kali aja kecanduan kelengkeng kemudian dapat ide gravitasi gitu. Ya. Jadi dialog ya. Dialog tuh beda sama diskusi. Ya, kalau dalam versinya bahasa Inggris ya, kalau kita diskusi bagus, debat jelek. Kalau di sini diskusi itu malah lebih mirip sama debat ya. Ya, adu ide yang menang dapat semuanya. Jadi kalau dialog intinya itu. Antum dialog, munculkan dialog, tumbuhkan dialog di antara antum semua. Kemudian tentang pekerjaan nanti ya, bukan gosip ya. Boleh beberapa. Jadi antum gimana nih mendapatkan dialog? Gimana teman-teman itu dapat informasi? Mengeluarkan informasinya. Kemudian termasuk bagian dari dialog itu adalah melibatkan bagaimana kita mempelajari suatu pola, mengenali adanya pola interaksi di dalam tim yang dapat merusak belajar. Misalnya, antum ketemu Ani, dan dia bilang, gini amat sih. Nanti kalau kalimatnya gini amat, habis itu, antum sedihnya seminggu. Misalnya nih. Berarti ini gagal nih, ini adalah pola interaksi yang membuat antum gak mau belajar. Berarti harus merubah kata-katanya. Gitu aja gak bisa. Ini tambah parah. Ya. Ini kalimat-kalimat yang mudah. Termasuk yang Anda rasakan sekarang itu adalah ketika antum itu jalan sendiri-sendiri, misalnya dalam apa namanya ini manajer ini dalam urusan yayasan, semua misi itu nggak jalan itu Anda lihat itu apa deadlock ya. Ini cerita sedikit aja. Jalannya jadi susah gitu ya, bukan nggak jalan, tapi jalannya nggak susah, maju mundur nggak jelas gitu. Terus Anda rasakan itu Anda dirubah di tahun 2025 ini. Visi yang didahulukan adalah visi direktorat. Nah, visi yang mendukung itu ngikutin yang dikembangkan oleh direktorat. Ini kan pattern yang aneh rasakan gitu. Kenapa nggak jadi ya? Kenapa nggak jadi? Saya pikir-pikir, kenapa? Ya karena memang kita ngerubah itu. Karena memang yang namanya yayasan dari setelah ya. Kalau dulu yayasan kita kan luas. Kalau antum melihat sejarah yayasan dalam pengembangan visi misinya, antum bisa baca di artikel kita yang baru. Ini tambahin satu rumusan masalah. Bagaimana visi misi kita itu dibangun. Kita itu awalnya luas, dakwah ini itu, kemudian ada sosialnya, nanti juga kita akan dakwah. Kemudian lama-lama berubah. Ya, sosialnya kita persempit, pendidikannya jadi nomor satu banget. Kemudian usahanya apa lagi dikeluarin. Bahkan sekarang akademiknya pun dikeluarin. Kan tujuannya itu biar fokus. Nah, kalau udah fokusnya ke pendidikan, harusnya ujung tombaknya adalah pendidikannya. Karena capek yang kita capai diperoleh dengan jalan pendidikan. Gitu loh. Ya. Ini jadi gitu ya, kita coba mengenali masalahnya apa sih? Kenapa nggak jalan mulu nih diskusinya? Kenapa kita itu bikin apa? Bikin apalah? Isi misi lah, bikin program kerja, nggak selesai-selesai, dan sebagainya. Masalahnya di mana? Dikenali gitu, pattern itu. Munculnya karena apa? Kemudian carikan solusi. Ya. Jadi di sini apa? Nyari deadlock gitu. Nggak cuman kalau yang merusak kan berat lah. Mungkin niatnya nggak ada yang merusak. Jadi yang kenapa nih nggak maju, maju mundur. Pattern apa yang menyebabkan diskusi nggak jalan? Makanya individu ini, Mas. Kadang-kadang nggak begitu. Ya udah, solusinya pindahin dah. Nah, yang ini pindahin di bawah Pak Denny, yang ini dipindahin di bawah Pak Rizky misalnya ya. Kalau ada kejadian, maka itu cuma kebetulan. Kalau ada kejadian yang sama. Tapi pattern itu muncul kalau individu ini ada di sini, ternyata deadlock. Tapi kalau di sini nggak deadlock, ya. Kalau ada kesamaan nama atau cerita, ini ngasih contoh doang ya. Jadi pada saat itu kita harus sebagai tim itu harus mikirin nih. Antum nanti ketika ngadepin guru begitu, ada orang yang Anda pernah ketemu ya, satu orang kalau nanya pasti itu terus dengan tata cara yang beda. Dimanapun dia berada nanya tentang EQ, ESQ sama IQ gitu, IQ gitu. Apaan sih ini ngomongnya? Oh IQ, ESQ. Mau bahas apapun isinya itu. Bagian itu deadlock. Kenapa? Karena dia nanya mesti panjang. Cerita dari panjang sampai akhir. Waktu pertanyaan 15 menit, dia nanya 5 menit. Nanya 10 menit, jawab 5 menit habis misalnya. Nah, pattern-pattern seperti itu juga antum kenali. Apalagi kalau antum ngerasa itu ada diri antum, ya. Maka diubah. Jangan sampai kita menjadi penyebab deadlock dalam conversation, dalam dialog. Ya. Jadi jangan hukumin orang lain dulu ya, diri sendiri dulu ya. Kemudian ada pattern atau pola yang defensif yang sudah sangat kuat melekat pada tim. Ini banyak muncul juga. Biasanya begitu. Selama ini begitu. Saya selalu begitu. Maunya begitu. Tim antum itu udah pola kerjanya begitu, ingin diubah tuh susah. Temukan pattern itu, ya. Kalau kita tidak mengenalinya, dia akan merusak belajar. Dan kalau kita kenali, kemudian ditampakkan secara kreatif, itu malah bisa mempercepat belajar. Nggak tahu sekarang kreatif nggak nih, ya, menceritakan ketidaksamaan kejadian dan nama, misalnya kayak gitu. Wah iya juga, udah buka aja deh. Contoh pattern ya. Selama ini model pemimpinan kita itu hierarkal. Dari pimpinan puncak, ke pimpinan menengah, ke pimpinan operasional, ke bawah. Nah kalau ada yang patternnya di luar itu, defensif. Harusnya dari atas bawah terus gitu. Nah kemudian Anda melihat, ini lama nih. Kalau seperti ini nggak jalan nih. Nah, model yang baru ini juga ada. Ternyata dalam leadership transformatif. Ada banyak lah intinya. Jadi, di situ kita beradaptasi. Ya, di situ kita beradaptasi. Kadang-kadang kita terbiasa yang namanya pimpinan itu harus hierarkal. Puncak nyampe ke manajer, manajer nyampe ke divisi, divisi nyampe ke karyawan. Nah, kalau ini dipotong, jadi masalah. Ya, jadi masalah. Tapi ada masalah yang hilang. Ada masalah yang terselesaikan. Mana yang lebih baik? Yang hasilnya lebih baik. Yang dibutuhkan saat itu. Nah, ketika kita pinginnya selalu kaku pada model-model pimpinan yang seperti itu, namanya defensive. Mental defensive. Kita ingin ngikutin terus status quo. Ya. Team learning itu penting karena dia itu adalah bagian fundamental, bagian pokok dari belajar suatu unit dalam organisasi modern. Kalau organisasinya cuma 3 orang, ya cukuplah 1 orang belajar. Tapi ketika unit, yang Anda perlukan belajar kan bukan pimpinannya saja. Pak Denny bawa ide. Tapi yang paham cuma Pak Denny, karyawannya nggak jalan. Hasilnya kayak Pak Rizky nanti. Kesamaan nama nggak sama ya. Ujung-ujungnya atasannya yang ngerjain semua gitu kan. Iya nggak, Alfian? Itu contoh. Wah bener juga nih. Ya. Jadi ketika yang belajar itu baru atasannya, tak terbentuk team learning, maka yang sukses menjalankan itu cuman atasannya. Nah, ketika atasannya nggak bisa menjalankan, yang bawah juga nggak bisa melanjutkan. Nggak terbentuk tuh team learning. Ya. Ya teman-teman, kalau pengen tim learning itu jalan, terbukti ketika tim antum mampu menjalankan apa yang telah antum pelajari ini. Kalau enggak, berarti ini masih individual learning. Nah, ketika yang bisa jalan cuma antum doang, organisasi ini belum kelihatan. Ya. Saya masih cuma mengumpulkan pengurus harian, bukan mengumpulkan divisi dan direktorat. Ya, jadi cuma yang sukses Pak Deni, SDM belum sukses. Benar enggak? Jadi Pak Dini belum selesai. Jadi dia yang jujur apa dia yang salah nangkap? Wallahu alam ya. This is where the rubber meets the road ya. Yeah. Jadi apa yang terjadi ketika ban itu bertemu dengan jalan, mobilnya gerak. Kalau enggak, slip kan begitu. Itu maksudnya. Kalau antum tim yang enggak belajar, ya mobilnya slip. Jalan di tempat. Tapi ketika antum timnya sudah belajar, belum organisasi itu akan melesat. Karena adanya grip. Ya. Organisasi bisa berjalan karena bannya nempel dengan jalannya. Sebesar, seberat apapun jalan yang dilalui, kalau bannya nempel, insya Allah bisa jalan. Tapi ketika sebagus apapun jalan yang dilalui, kalau di standar 2, gasnya gede, ya nggak maju-maju. Ya begitu. Ya, itu maksud dari perumpamaan ini. Oke ya. Dah, ini yang 3 yang aneh maksud. Dari 5 tadi ini kasih gambaran umum. Kita masuk 3 yang saling berkaitan untuk saat ini. Dan kita masuk yang 1. Mempertahankan dan menghidupkan visi bersama di ekosistem dakwah An-Nawawi. Ya. Kita punya 5 pilar visi bersama. Kalau artikelannya bikin 4, karena yang 5 ini anda lihat terlalu luas. Sekarang sudah 20 halaman semalam. Ini kalau biarin 8.000 halaman, banyak amat ya. 8.000 halaman, 8.000 kata ya. Ini coba perkecil-perkecil. Dan pilar ini salah satunya yang dihilangkan. Ada misi yayasan. Ada visi dakwah 2030. Ada visi lembaga 2030. Ada visi 2045. Berarti di situ ada dakwah dan lembaganya. Ada nilai-nilai organisasi. Jadi dalam organisasi itu, visi bersama terbentuk dari 3. Yang pertama, why, reason to exist, sering Anies bahas, itulah misi yayasan. Yang dia nggak lekang oleh waktu. Selamanya umat Islam butuh pendidikan. Yang berkualitas, yang terjangkau. Selamanya umat Islam itu butuh pendidikan yang profesional terhadap gurunya, dan profesional terhadap wali muridnya dan lingkungannya. Selamanya umat Islam juga membutuhkan pendidikan yang rabbani. Yang berketahapan, yang mendidik dari kecil sampai yang besar. Nah, Robani ini kalau dilihat bahasanya mirip foster tadi, ya. Fostering ya. Mendidik dari yang kecil sampai yang besar, membesarkan gitu. Jadi, ketika kita punya misi ini enggak lengkap oleh dalaman. Inilah kenapa kita mendirikan yayasan. Dan inilah kenapa yayasannya harus berdiri. Jadi, ketika kebutuhan itu sudah tidak ada, mungkin yayasan enggak perlu ada lagi. Tapi ketika kebutuhan itu selalu ada, ya ini harus kita pertahankan. Ya, yeah. Bukan untuk ane wariskan kepada Halim. Aduh, Halim nggak bisa, kayaknya Musa bisa nih. Jadi kasih catatan wasiat. Yeah. Kalau Musa umur 25 udah selesai S1, jadi ketua ya yayasan. Misalnya. Nah, kalau udah muncul seperti itu, ini merubah misi. Yayasan ini didirikan untuk memfasilitasi Halim atau Musa. Atau memfasilitasi anak-anak aneh. Anak-anak yang udah lulus, udah malas. Sama ketika misi kemarin itu cuma sekedar memfasilitasi pendidikan. Itu enggak semangatnya beda emang. Ya. Gitu ya. Ini why. Yang kedua adalah what. Visi bersama dibangun atas apa yang akan kita bangun. Nah, dalam dunia pendidikan itu ada 2. Lembaga dan atau yayasannya. Inilah visi lembaga 2030. Dan lulusannya, inilah visi dakwah kita. Lembaganya jadi benchmark, jadi efisien, dan sebagainya. Itu gak mencerminkan muridnya. Muridnya gak mencerminkan yayasannya. Muridnya bagus-bagus. Tapi yayasannya kumuh. Menarik gak? Yayasannya bagus, muridnya asal-asalan. Menarik gak? Makanya harus pisahkan. Akhirnya muncul yang ini, visi dakwah 2030 dan visi lembaga 2030. Ada visi dakwah, ada visi lembaga. Agar Anda punya bayangan, lulusan kita mau ngapain sih? Kayak apa lulusan pendidikan? Kita udah jelas lembaga pendidikan. Dan dampaknya kepada masyarakat, itu sebenarnya yang aneh maksud dengan visi dakwah gitu ya. Tidak cuma kapasitas lulusan, tapi dampaknya kepada masyarakat. Kenapa dibuat visi dakwah ini? Karena kita ingin memberikan dampak ini kepada masyarakat di 2030. Dampak ini melalui antara kita. Antaranya adalah lulusan kita. Alumni ini kan memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi karakteristik yang dibangun adalah, kenapa disebut visi dakwah? Karena mereka yang akan terjun ke masyarakat menggantikan kita. Sehebat-hebatnya guru, tetap satu guru ngajar 26-28 orang di ini, kan begitu. Ya. Tetapi 26-28 orang ini akan bertahun-tahun muncul. Ustaz Herman misalnya sudah 11 tahun. Udah berapa alumni yang kita luluskan, misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat satu guru tuh nggak bisa memberikan dampak banyak. Tapi kalau murid yang sudah kita luluskan, berapa banyak? Humas tahu nggak angkanya? Orang humas kan nggak cuma satu ya. Mana yang lain? Jadi kalau kita udah punya alumni 2 juta orang, kayak si... Apa itu namanya tuh? USUT, Universitas Terbuka. Harusnya ada dampak dong. Lulusan SPD-SPD kan banyak banget tuh. Apa dampaknya? Itu yang kita cari. Apa dampaknya? Kalau ingin memberikan dampak ini, lulusan kita begini. Makanya menjadi karakteristik alumni. Antaranya yang kita kembangin. Ya. Udah ngaji 30 tahun, dakwah ini berkembang di Indonesia misalnya. Apa dampaknya? Ada dampaknya enggak? Tanya mantum, dampaknya ada nggak secara umat Indonesia ini, umat Islam di Indonesia? Ada, tapi kalau secara Indonesia-nya, dampaknya banyak nggak? Ya. Tambah rusak apa tambah baik Indonesia ini? Jujur aja, tambah rusak apa tambah baik? Berarti kita belum bisa berikan dampak yang baik. Nah itu yang kita pengen gitu loh. Berarti kita masih gagal, harus ngakuin itu. Pendidikan kita nggak cukup nih untuk memberikan dampak yang membuat Indonesia menjadi lebih baik. Kalau dari dampak bagi umat, ya banyak lah. Tapi nanti masih individu. Kalau bahasa orang-orang awam itu, masuk surganya sendirian. Gitu. Ya. Kita baru membuat orang-orang menyelamatkan 1-2 individu. 1-2 kelompok. Tapi belum bisa menyelamatkan pada umumnya orang Indonesia. Ada dampak, ada. Kajian-kajian aswaja berubah pakai kitab gitu kan. Itu udah dampak lah. Ya. Tapi apakah sudah memberikan dampak kepada masyarakat umum? Belum. Gitu ya. Kemudian ada visi 2045. Impian. Ya, karena udah tinggal 5 tahun lagi, ya insya Allah sudah mulai nampak apa yang kita capai. Kita buat impian baru. Bukan untuk dikejar. Mengejar 2045 dengan mewujudkan 2030. Ya, kita punya gambaran nanti. Dan lain adalah value atau nilai-nilai organisasi. Dulu tuh kita gabungin itu semua tuh. Mandirilah, inilah. Nyampur. Kalau sekarang enggak. Yang namanya kita tuh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu value kita. Bukan misi kita. Berdasarkan Quran dan Sunnah itu bukan misi-visi kita. Bukan. Itu adalah value kita. Pedoman kita dalam melangkah. Mandiri itu bukan tujuan kita, itu value nilai kita, nggak minta dan seterusnya, ya. Jadi 5, ini how, bagaimana kita mewujudkan misi dan visi ini dengan value. Quran itu adalah value. Sunnah adalah value. Islam adalah value. Ada aturan-aturan. Ya. Tujuannya bukan? Bukan. Syariat kan bukan tujuan. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah. Menjadi khalifah fil ard. Mengikuti. Karena kalau kayak di aturan itu kan tidak mesti tujuan itu dengan aturan. Maksudnya gini. Bisa nggak beribadah kepada Allah tanpa syariat Islam? Bisa. Dalam pandangan manusia ya. Diterimanya lain lagi kan begitu. Jadi kita itu menggunakan syariat Allah itu karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Bukan karena itu baik saja. Nah kalau kita maunya baik dan buruk, ya sebagai manusia kan kita akan menjumpai betapa banyak syubhat yang baik. Ya kan? Ya, jadi kita kan ngomongin value itu ngomongin itu. Allah telah menerapkan kita kepada setiap rasul itu syir'atan wa min haja. Nah kita pada rasul kita ikutin, kita nggak ikutin sunnahnya Nabi Yusuf. Kita ikutin sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah mereka berdua bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Gitu ya. Nah, kalau pernyataan visinya nggak akan cukup, ya. Insyaallah dalam sudah apal semua kayaknya ya. Isi yayasan itu apa, visi dakwahnya apa, visi lembaganya apa gitu ya. Ya udahlah, misi yayasan tadi ya, rabbani berkualitas, profesional, terjangkau, pendidikan, kemudian visi dakwah dan lembaganya lulusan di 6 bidang. Kemudian 2045 recognition ya, paripurna dari TK sampai perguruan tinggi dan global recognition, pengakuan secara global. Pengakuan secara global tidak dapat diwujudkan tanpa dampak secara global. Kita tadi yang bilang, kalau kita pengen perguruan tinggi, mungkin kita diakui secara global. Lebih baik daripada KSU. Sumbernya KSU John Locke, sumbernya kita Ibnu Taimiyah. Menurut antum lebih bagusan mana? Nah, udah itu. Ya. Kejadiannya kan begitu, tarbiyah kita ujung-ujungnya ke sono. Ya adalah poles-polesan dikit. Ya. Oke ya. Kemudian nilai organisasi tadi sudah ya. Inilah 5 pilar visi kita. Tadi, masalahnya 5 pilar visi ini enggak mesti bertahan loh. Banyak kalau antum dulu ketika masuk SD, SMP ada visi tempel di ini. Dibaca enggak sih? Dia paling enggak tadi yang bilang kayak Pancasila. Lebih berat daripada Pancasila maksudnya. Ngapalinnya susah, visinya panjang, pernyataan misinya mesti minimal 3 ya. Ada yang panjang nanti ada misi, tujuan, goal, macam-macam lah. Nah, bagaimana agar misi kita ini tetap bertahan? Bagaimana misi kita ini terwujud? Nah, katanya ada 2. Yang pertama, pendorong. Yang kedua, penghambat. Yang pendorong sudah disampaikan tadi. Pendorong itu, ada beberapa yang nggak disampaikan, tapi pada intinya kalau dari buku ini cuma 2. Bagaimana memfasilitasi personal vision. Sehingga itu menjadi bagian dari visi pribadi kita. Ya, tadi sudah. Yang kedua adalah bagaimana mencegah penghambatnya. Nah, ini kita sama-sama ya, nanti dilihat. Ada nggak pencegah itu di dalam organisasi kita? Ada 4 nih. Jadi, pada awalnya, ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kejelasan visi bersama. Statementnya banyak. Apa statementnya jelas? Smart nggak? Hasil riset terbaru tahun 2020 atau 2024 itu ya, ini baca apa 2022, artinya di atas 2020, perguruan tinggi Islam itu kebanyakan visinya ngasal. Nggak smart, miserable-nya nggak ada. Ya. Sekolah perguruan tinggi Islam itu dia meneliti berapa banyak gitu. Yang kedua, setelah kita udah bikin jelas, smart, muncullah entusiasme terhadap visi. Ayo kita bangun. Kemudian muncul diskusi tentang visi dan mengejar, memulai untuk mengejar visi tersebut. Ini gambaran baiknya. Ya. Visinya kemudian menemukan hambatan, diperjelas lagi. Yang kalau antum lihat sejarah visi dakwah kita juga gitu. Diperbaiki, hingga muncul yang versi 2024-25 ini. Ya. Visinya jelas, muncul antusiasme untuk mengejar atas visi, kemudian memulai mengejarnya. Hambatan yang pertama adalah polarisasi. Nah, ketika dia sudah ngomongin visi, ternyata beda pandangan. Menurut Alfian, yang namanya visi misi kita itu yang paling pokok terjangkau. Menurut Pak D, dan Pak D ini jangan Pak D ini, Pak Raffi, ya, yang paling pokok kualitas. Hasilnya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan memunculkan konflik. Dari konflik memunculkan polarisasi. Apa tuh polar? Kutu polarisasi. Ada polar bir. Kutub. Beruang kutub ya. Polarisasi adalah pengkutupan. Nah, ada berapa polar di sini? Oh, kita ada polarisasi direktorat VS divisi. Misalnya. Ya. Misalnya. Ada perbedaan polarisasi koperasi VS ya, yayasan. Anawawi Group VS koperasi misalnya. Ya. Itu menunjukkan adanya polarisasi. Ketika polarisasi ini ada, maka visi bersama ini akan mati. Karena bukan visi bersama lagi. Visi bersama versi A, visi bersama versi B. Ya. Jadi pada saat itu dibutuhkan kemampuan untuk mencari dan mengharmonisasikan perbedaan. Muncul visi bersama yang lebih jelas. Visi dakwah itu muncul karena itu. Ketika antum memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang karakteristik lulusan kita. Bagaimana pendidikan dijalankan? Misinya udah sama, divisi lembaganya udah sama, tapi menghasilkan lulusannya beda. Lulusan kita mau kayak apa sih? Guru punya pandangan sendiri, ini punya pandangan sendiri. Maka ini klarifikasi dengan membuat namanya visi dakwah. Alumninya kayak apa? Minimal secara umum. Jadi ketika bingung ini, kita tuh agama doang, apa ini doang, keluar 6 tuh. Jadi kalau yang di luar 6 gak usah lah. Saya pengen menghasilkan lulusan yang bisa ngalah, yang selevel sama Shaq, sama Ronaldo, Messi, dan sebagainya. Enggak. Itu bukan urusan pendidikan dakwah Imam Nawawi. Bikin yayasan sendiri sana. Ya. Saya mau ngejar difabilitas yang jago ngapa-ngapain. Itu juga bukan. Ya. Jadi difabilitasnya bukan spesifik gitu. Bisa ngapainnya? Ya, kalau difabilitas mampu, kita fasilitasi. Tapi bukan tujuannya, bukan ke difabilitas sebagai yang nomor satu. Karena kadang-kadang ada orang pejuang-pejuang itu yang pejuang inklusi, pejuang autisme, pejuang apa gitu. Antum udah punya misi karena tertarik dengan suatu karakteristik tertentu. Ya, saya pengen bikin sekolah untuk anak-anak yang baru lahir. Saya bilang temenannya dulu ya. Mau bikin sekolah dari umur 6 bulan. Yang diajarin usul salah satu. Beneran ini bu, aduh pusing. Luar biasa. Nah ini dalam kandungan aja bisa dididik, apalagi udah 6 bulan kan gitu. Ini bayangin yang ngajarnya single-single gitu kan. Ya, abis itu nggak mau nikah dia nanti. Gitu ya. Jadi ini polarisasi. Ketika antum ada punya pandangan. Kalau pandangan itu memang pandangan spesifik di direktorat yang terfasilitasi dalam visi bersama, itu wajar. Karena memang Anda memfasilitasi itu. Anda memisahkan antara visi yayasan dengan visi lembaga. Yang itu dikembangkan untuk memfasilitasi personal mission, sama untuk yang membedakan memang setiap lembaga pendidikan dididikkan dengan situasi kondisinya masing-masing. Ini bukan polarisasi. Ini turunan. Turunan apa berarti? Diferensial. Ya, ini turunan ya. Ya. Kemudian yang kedua, masalahnya adalah munculnya discouragement, pelemahan semangat, ya. Kenapa? Adanya dia menangkap gap-nya jauh. Apa yang jauh? Antara realita dengan tujuan yang ingin visi yang ingin dicapai, ngimpi antum, Mas. Antum terlalu idealis. Ya. Kuncinya dua. Kalau di sini ada kapasitas untuk mempertahankan kreatif, tegangan kreatif ya. Maksudnya itu bisa enggak itu jadi tegangnya itu semangatnya tinggi gitu. Tapi kalau Anda lihat kuncinya dua, komitmen ya dan integritas. Kita selalu komit dengan misi dan visi kita. Kemudian ada integritas. Ini sebenarnya satu tempat ini. Yang kedua adalah lihat dari prior experience, membuktikan. Yayasan selama ini konsisten, maksudnya konsisten nih. Ya, konsistensi. Jadi yang pertama itu tadi apa? Bali. Oh, panas ya? Nyala semua enggak sih? Ya. Tadi apa tadi? Yang pertama tadi apa? Komitmen dan integritas. Ditunjukkan komitmen dari pendiri ya, dari yang lain. Kita memang komitmen ke situ dakwah ya. Ini bukan milik pribadi, insyaallah. Kalau Musa mampu, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang lebih mampu, kenapa harus Musa? Ini pola pikirnya kan begitu. Ya. Jadi kita mencari pemimpin itu yang punya kemampuan. Oh, berarti kan menunjukkan komitmen. Menunjukkan kita memang ngejar terjangkau. Salah satunya apa misalnya? Kita nggak boleh naikin harga dalam 2 tahun berturut-turut. Jadi nggak boleh tiap tahun naik harga itu di kita. Itu satu kebijakan-kebijakan kita. Yang menunjukkan bahwa kita komit terhadap terjangkau misalnya. Kita komit terhadap kualitas. Ya. Jadi nanti dari komitmen ini, ya, dari komitmen dan integritas kita, tadi apa sih? Katanya lagi. Konsistensi kita. Orang akan mengetahui bahwa memang itu bisa terwujud. Ya. Bagaimana Inis di 2014 dan bagaimana Inis di 2025? Dari rekam jejak ini, apakah memungkinkan terwujudnya visi 2030? Kemudian yang kedua, kita memberikan waktu yang cukup. Makanya muncul visi 2045 sebagai motivasi. Ya. Time available for vision, ya, focus on vision, clarity of shared vision. Kalau antum lihat di sini, tadi yang pertama, apa yang dibutuhkan sudah kita berikan waktu. Ya. Time available for vision itu, waktu yang diberikan untuk visi itu, tidak hanya berkaitan dengan jarak waktu yang diberikan untuk mencapai visi, tapi juga waktu yang kita berikan untuk antum mengejar visi. Ya. Makanya di situ, ketika kita mempertimbangkan nambah staff, nambah orang, nambah divisi itu bahkan ya. Itu memang tujuannya agar kita makin mampu untuk memikirkan visi. Tidak hanya memikirkan operasional sehari-hari. Nah, yang antum lihat adalah bagaimana yayasan memberikan fasilitas itu. Artinya, perjalanannya. Jangan keadaan saat ini saja. Bandingkan dengan keadaan sebelumnya. Yayasan punya visi besar. Emang yang ngeremehin gak cuma satu? Banyak lah. Ya. Tapi sebagian mereka hanya mengakui. Dulu saya gak percaya. Sekarang benar tercapai. Ini kan komitmen kita. Bagaimana yayasan yang tadinya 20 orang, 12 orang, sampai sekarang kita sampai 3.000 orang, sampai timnya segini. Dulu segini dikira perkumpulan wali murid. Saya bilang itu perkumpulan guru. Sekarang segini baru pengumpulan pengurus yayasan tanpa ada guru. Ada yang guru nggak di sini? Nggak ada kan? Jadi dia bersyukur. Perkembangan tim menunjukkan kita punya komitmen ke sana. Masalah gaji. Ini dia yang menarik baru nih. Ya. Biasa dari Pak Denny. Ya. Ada X. Enggak X sih. Nanti kalau X di bank dan X ya. Ada karyawan kita ngelamar karyawan dari sekolah lain. Kemudian tulis minta gaji berapa? Sekian. Kita UMR sih mungkin ya. Kalimatnya plus minus seperti itu. Itu yang punya ownernya sampai kaget. Beneran UMR nih Imam Nawawi kan begitu. dan nelpon ke kita. Ya, berapa sih bang bener gajinya segitu? Emang berapa? Ya, terus akhirnya kalau Pak Denny kan kepo, kalau saya kan nggak kepo ya. Dia tanya emang di situ gajinya berapa? 3 juta. Hah? Di guru kita kan lebih dari itu. Padahal itu sekolah ya mahal lah. Ada label internasionalnya nggak sih? Ada ya. Sekolah internasional tuh ya sama kayak sekolah Cambridge gajinya 2 juta gimana ceritanya itu. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi di situ yang kita fasilitasi ada enggak waktu yang diberikan? Ada. Walaupun mungkin setahun sekali misalnya ya. Tiap minggu kita sibuk dengan operasional tapi jadi fasilitasi, ditambah staf, dikurangi bebannya dengan membagikan beberapa orang gitu kan. Kemudian setelah itu hanya ada enggak fokus kepada visi? Ya, ini yang wawancara kemarin harus memahami ya maksudannya itu ya. Jadi antum lihat tuh, oh, alhamdulillah sekarang udah nambah ini ya. Ternyata ditambahin orang, bukan masih yang ngerjain bosnya juga. Nah, berarti team learning tuh ya. Jadi kalau antum lihat Pak Rizky pulangnya jam 5, jam 6, staffnya pulangnya jam 4, team learningnya belum jalan itu ya. Di rumah juga jam 11 malam, 12 kan kirim laporan yang aneh hebat, insya Allah. Ya, Alfian ya? Jadi depan kan? Mas Andi ngumpet nih, Mas Andi mana? Ya. Kalau antum melihat Pak Rizky-nya pulangnya sore mulu, antum duluan berarti ada yang salah itu. Coba tim learningnya ya Pak San, Pak Rizky apa sih Pak? Antum nggak percaya sama Ani? Kok ngomong aja langsung gitu ya. Ya. Nah ketika nanti antum sebagai manajer, sebagai atasan, sebagai tim dalam individu punya waktu untuk memikirkan visi, visinya makin jelas, tambah antusias lagi ya, ya tambah. Ngomongin lagi, lanjutin lagi. Jadi memang ada yang pertama tadi polarisasi, kemudian pelemahan, ya. Ini ya. Kemudian yang kedua adalah waktu yang tersedia. Baik tersedia dalam arti antara kondisi sekarang dengan yang versi akhir yang kita kejar, sama waktu tersedia untuk mikirin visi itu, ya. Tapi lihatnya ke ini ya. Kadang-kadang memang susah. Kita selalu berusaha mengharmonisasikan profesionalisme dengan terjangkau rabani dengan apa? Aturan legal pemerintah. Usah itu. Kualitas dengan terjangkau, profesional dengan keinginan orang tua dengan keinginan guru dan sebagainya. Ustadznya pengen dihargai. Wali muridnya pengen profesionalisme. Ya. Itu kan masalah kita. Ya kadang-kadang kita lihat ditempatkan di mana gitu. Kadang-kadang kalau udah pikirannya pendidikan itu jasa pendidikan, ya gurunya yang dikorbanin. Ya. Tapi sebaliknya kalau ngomongin dakwah banget, kayaknya gurunya nggak pernah salah juga. Nah ini kita harus di-balance itu. Atau yang sebaliknya, pendidikan robani itu pendidikan tanpa campur tangan pemerintah. Padahal nggak semua pemerintah itu salah. Walaupun banyak salahnya. Ya nggak semuanya. Hanya semuanya salah, padahal dia yang salah memahami gitu kan. Terakhir adalah adanya proselytizing. Nah, ini susah kalimatnya dan ini juga kata yang baru buat saya. Ini maksudnya apa sih? Kerasulan. Ya, jadi gitu nih ya. Ada people talking about vision, visinya jelas, menunjukkan antusiasme. Ternyata antusiasme orang tuh berbeda-beda. Ya. Akhirnya karena berbeda-beda itu, ada yang KPI-nya tinggi, ada yang KPI-nya rendah. Ini mah, kita udah kerja keras. Yang dia makanya nggak mikir, itu ada dua tuh. Orang yang benar-benar menghayati visi, dan orang yang tidak menghayati visi. Yang kedua, orang yang mengejar visi, walaupun menghayati, dan orang yang nggak mengejar visi, walaupun menghayati. Muncullah dua macam, insider dan outsider. Yang berjuang cuma saya. Ya. Yang berjuang cuma pengurusnya. yang berjuang cuma orang lapangan. Dan seterusnya. Maka pada saat itu akan muncul tadi, ada dua golongan. Ada dikotomi antara orang yang sungguh-sungguh berjuang dengan orang yang sekedar apa adanya. Ini akan mematikan visi juga. Akhirnya orang yang merasa insider, ngerasa lebih, nuntut banyak, yang outsider merasa dikucilkan. Merasa tidak dilibatkan. Ini PR kita juga. Ya, itulah pentingnya profesionalisme berbasis kinerja. Yang namanya outsider pasti ada. Tidak semua orang yang bergabung dengan kita, mungkin di antara antum juga ada, memang karena kesamaan visi dan misi. Ada yang nyari pengalaman, ada yang nggak punya kerjaan, ada yang daripada lebih baik, gitu kan? Tapi perjuangan dengan misi tidak. Di sini saya mau nyari pengalaman, habis itu saya mau buka usaha lele goreng, misalnya gitu. Coffee shop. Intinya disuruh orang tuanya kerja dulu, gitu kan? Mentalnya pengen bikin usaha. Nah, yang paling gampang keluar masuk kan jadi guru. Ya, dari yang kerjanya kecil daripada di swasta kan begitu. Terus waktu lowongnya masih ada, udahlah jadi guru dulu. Ya. Muncul. Maka pasti itu kita akui. Ada insider, ada outsider itu pasti ada. Jadi yang harus dicegah itu yang kedua. Orang-orang yang sama-sama menghayati namun kinerjanya tidak mesti sama. Ya. Yang pertama pendekatan profesional. Oke, yang pertama udah selesai ya. Pasti adalah, gak semua orang yang bergabung dengan kita, sama kayak antum dakwah lah. Belum tentu menerima dakwah antum. Yang menerima dakwah belum tentu 100%. Abu Bakar cuma satu, Umar cuma satu. 10 orang yang dijamin masuk surga, ya cuma 10. 363 orang yang perang Badar, ya cuma 363. Antum gak bisa berharap semua orang seperti Abu Bakar. Tapi bukan berarti semua orang seperti Badui. Gitu ya. Tidak mesti semuanya menolak. Jadi ketika terjadi seperti ini, kita harus memisahkan dulu dia masuk golongan yang mana. Outsider yang gak berpikir, gak apa-apa. Yang penting antum lihat kinerjanya. Sesuai gak dengan akad yang dibuat. Itu profesionalisme. Yang kedua, menghayati. Cuman kinerjanya kurang. Itulah team learning. Itulah kerja sama. Nah yang berat yang ketiga. Ya. Yeah. Outsider, insider karena persepsi. Mas Saski mah, nah kan, Mas Saski juga bilang, Pak Agil mah, ya. Pak Agil juga bilang, Pak Reza lah, kayak gitu. Padahal mereka sudah memenuhi kinerjanya. Mungkin effortnya nggak sebesar kita, mungkin. Ya. Makanya persepsi ini harus kita perbaiki. Dia menghayati, dia punya keinginan, cuma mungkin effort nggak sebesar kita. Maka pasti tentu harus meyakini bahwa setiap amal itu ada masa jenuhnya. Anies ini kadang-kadang jenuh, saking jenuhnya nggak mau kantor dulu. Ya, udah kebayang nanti itu datang, tuh datang, tuh datang, udah pusing. Udah stres. Ini masih ini pelatihan apa namanya sekarang? AI ya, karena besok diganti kuliahnya, pusing dah kuliahnya itu. Terus apa solusinya? Pak Ardi nanti ketemu ya mas, ketemu ya mas. Nah kayak gitu, setiap orang udah masa jenuhnya. Cuma kan kewajibanannya kan gak sama dengan kewajiban antum, kan begitu. Ya, dan harusnya yang lebih kuat lah kalau sebagai pimpinan. Antum juga sama, jadi jangan antum kok yang pakai malah juga, kalau itu gak masuk, yang lain juga sama gitu kan. Ya enggak. Antum melihatnya dari kinerja dia itu loh. Ya, ini juga lebih pengen berusaha untuk profesional. Ini memang PR-nya di SDM. Makanya team learning. Kalau ngomongin kinerja gimana sih, Mas? Datanglah ke SDM. Samaannya juga nggak tahu gitu kan. Berarti personal mastery-nya aja belum beres. Kenapa belum beres? Karena syarat vision-nya. Belum bisa menerjemahkan ke dalam divisinya. Balik ke yang tadi. Jadi ketika antum muncul seperti itu, gurunya nggak jalan nih mas, ngajar seenaknya. Nah itu melihat, ini karena masalah tidak menghayati, masalah tidak perform, tidak kinerjanya tidak jalan, atau masalah persepsi kinerja. Antum harus lihat yang ketiga ini, hati-hati. Dia menjalankan tugasnya, ininya, tapi ekspektasi antum mungkin tinggi. Maka yang diingat yang pertama, setiap orang ada masa jenuh ketika antum melihat orang lain. Ketika antum melihat diri sendiri, apa? Al-jaza min jinsi amal. Ya. Kita tuh akan dibalas untuk diri kita sendiri. Kalau kita yakin ini dakwah, amalan kita tidak mungkin salah. Pahalanya, saya yang bekerja, yang terima pahalanya saski. Tanya Ustaz Rizal, mungkin gak Ustaz? Mungkin gak? Yang kerja saya yang dapat pahala saski, mungkin gak? Enggak. Kecuali saya yang ngajarin saski. Jadi amal jariah. Itu yang ketiga tuh. Jadi ketika yang pertama ini gak mungkin salah alamat. Ya, walaupun di sekolah zarotin khairai, ya roh, kita akan dapat balasannya itu, pasti itu. Jadi gak usah khawatir, kalau ngomongnya ikhlas, antum gak ikhlas gara-gara teman antum kerjaannya kurang, atau bukan kerjaannya kurang sebenarnya. Gak sungguh-sungguh ya, antum. Yang pulang terakhir Pak Rizky terus, yang lainnya tenggo-tenggo-tenggo gitu kan. Padahal orang tua di boycott gak tuh? Orang tua lagi, enggak. Enggak ya? Bapak tenggo boleh. Ya. Jadi tenggo tuh boleh. Ketika antum merasa yang berjuang cuma aneh, maka berapa? Berharapnya kepada Allah. Ingat, perjuangan antum itu berharap kepada Allah. Ini ekspektasi kerja. Kemudian yang kedua, ketika melihat orang lain perform lebih dari antum padahal antum yang ngajarin, ingat balasan gak akan nyasar. Berupa amalan aja. Ya. Itu kan sebenarnya aneh yang ngerjain, Mas. Kok dia dapat ini? Ya itu kita sebagai pimpinan berusaha untuk bersikap adil. Tapi sebagai pribadi, antum harus ingat itu. Pahala yang baik itu nggak akan nyasar ke orang lain. Pahala kita ke orang lain akan nyasar, pasti akan ke kita juga. Amal jariah maksudnya. Ya, ketika saya, ya kalau di bahasa-bahasa pendidikan ya, udah dididik, udah dikasih beasiswa, sukses malah keluar. Kalau antum ikhlas ya taat, tetap ngalir pahalanya itu ke wakifnya. Pakai uang itu nggak ngasih beasiswanya, kayak uang sekolah sih, udahlah. Tetap ngalir ke muhsinin ya, wakif lagi muhsininnya gitu ya, nggak usah khawatir gitu. Itu. Jadi kalau kita ngomongnya akhirat yakin, dapat itu, nggak usah khawatir, ya. Ngomong doang tetap nih, ya. Ya. Ketika meninggalkan Al-Azifi, meninggalkan ya, pun cuma enggak lah. Apapun yang terjadi di sana, ya sudah bukan tanggung jawab saya. Tapi kalau itu kebaikan, ya saya masih berharap pahala, kan gitu. Kalau masih ada asar, kita berharap pahala. Kalau udah nggak ada asarnya, ya nggak ada pahalanya. Makanya kan sia-sia. Kalau antum sudah berjuang berat, antum sudah bekerja di sana 2 tahun, tapi nggak ada asar antum sama sekali. Karena nggak berjuang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita berjuang sungguh-sungguh, walaupun nama kita nggak ada, pasti nyamper ke kita pahalanya. Gitu harus mentalnya gitu. Yang terkenal pakai mal doang. Ya. Dokter sekarang udah dipanggil saya itu sama teman-teman CDR. Redoxon. Kalsium di redoxon. Apaan sih teman-teman itu? Ya kita juga sama ya. Senang manggil kandidat. Ya. Ya, jadi legitimasi itu nyata nggak cuma buat orang awam, sama kita juga seneng digituin ya. Buktinya ya, tadi baru 1 semester dipanggil CDR. Ya jadi gitu ya, ada insider, ada outsider, dan itu 3 tahap itu. Dia itu nggak mau melibatkan diri, dia melibatkan diri tapi antum merasa dia nggak perform ya, atau persepsi aja. Kalau cuma persepsi, sudah. Amal dia, amal saya, amal saya. Sisanya memotivasi. Motivasi nggak mesti diterima. Ya kalau antum melihat kayak gitu susah, lebih susahan Rasul ya, udah disemangatin, di ini, dilemparin batu. Kalau kita ngambek, udah, timpa aja dah. Lo bisa ditambahin sama air habis itu kan. Main meteor kalian. Gitu. Enggak. Berharap muncul darinya orang-orang yang baik, kita nggak tahu. Ya, hasilnya muncul orang Taif itu yang tidak murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Benar. Ya. Ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin visi bersama kita itu bertahan, ya, maka dicegah. Di sini syaratnya nih ya, team repressor or ability to incur intervention ya. Bagaimana kita memberikan tekanan waktu, memberikan suatu daya tarik agar mereka tuh mau terlibat dalam visi kita. Kemudian menjaga hubungan yang baik. Ya. Enggak apa-apa curhat ya, tapi jangan nampakkan ya. Kadang-kadang kita ada masa jenuh ya. Rasulullah pun ada masa-masa ingin mendengarkan Al-Qur'an dari yang lain. Ya. Enggak apa-apa ya, kita bukan curhat hanya kepada Allah ya, akhi. Enggak, kita manusia. Ya. Ada masanya kita tuh capek. Hatta Aisyah, istri Nabi, itu pun ketika dalam tanda kutip ya, diuji dan akhirnya Nabi bersikap berbeda, dia mengungsi ke bapaknya. Begitu. Ya. Maka ya, kalau kadang-kadang kita butuh orang lain enggak apa-apa. Mumpung ada. Tapi tadi dengan mempertahankan kualitas relasi. Ngambeknya sama siapa, ya jangan diluapkan ke dia, tapi butuh peluapan, Mas. Kalau ke istri, nanti istrinya ikut ngambek juga, Mas. Jadinya versus, ya. Udah tetanggaan, ya. Versus koordinator Quran, VS wakil mudir. Depan rumah, kan? Awalnya suaminya, kemudian istrinya, kemudian anak-anaknya. Itu kan berat ini. Maka mungkin ya curhatnya ke Ustadz Rizal, gimana ya Ustadz Rizal? Kenapa sih itu? Oh, antum yang salah, Tat. Jadinya malah kita nyata salah kan. Gitu ya teman-teman. Jadi jaga kualitas relasi kita, hubungan antara orang kita, sehingga antusiasme ini bisa dijaga ya. Jadi empat tadi ya, kalau kita ingin mempertahankan misi ini, visi bersama ini, yang pertama cegah polarisasi. Insya Allah kita aman lah. Karena salah satunya nih melakukan bypass itu, mengingatkan terus. Dan Anli, teman-teman di yayasan ini selalu mengingatkan juga dalam pelatihan, enggak cuma aneh maksudnya, tentang visi kita, misi kita, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah, tapi tadi ya, dalam ranah operasional yang masih melihat ada itu. Jadi yang kita cegah di ranah operasional. Kemudian adanya pelemahan semangat, ya. Ya, karena apa? Karena gapnya kejauhan dan kita melihat ke belakang. Alhamdulillah, walaupun kita kontraktor, tapi ada perkembangan. Kemudian yang ketiga adalah waktu untuk memikirkan visi. Jadi kesibukan ada nggak? Diada-adain. Dan kita melihat ke belakang, yayasan berusaha untuk terus memfasilitasi dengan mengurangi beban. Ya. Keberadaan editorial mengurangi beban akademik. Keberadaan akademik mengurangi beban kurikulum, operasional maksudnya. Keberadaan rumah tangga mengurangi beban, dilihatnya dari sisi mengurangi beban. Bukan dilihat dari sisi mengurangi kewenangan. Ya. The team. Dan yang terakhir adalah insider outsider. Ya. Lihat dengan tiga sudut pandang. Sudut pandang pertama, ya kalau memang outsider, ya nggak semua orang bisa kita ajak. Yang penting dia perform. Kalau memang dia sudah diajak, tapi tidak perform seperti persepsi kita, yang penting dia sudah kerja dulu di saat itu. Ya. Kalau enggak, ya itu kan urusan. Masalah apa? SDM. Jadi nggak perform orang mas. Kalau lagi lemes sama sekali nggak kerja, ya nggak boleh juga. Nah, itu tugas dari atasannya. Saling mengingatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jangan sampai merusak relasi hubungan. Ya. Ibaratnya teman antum itu sakit ada dua. Sakit dalam arti badan dan sakit dalam arti amal. Tidak beramal sesuai dengan akad itu adalah sakit. Ya. Dan musibahnya lebih besar daripada sakit badan. Sakit badan jadi pahala. Kalau antum bersabar, membersihkan dosa. Tapi kalau sakit amalnya, itu rusak amalnya. Bahkan menjadi beban. Yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Dan terakhir adalah kalau ternyata dia sudah memenuhi kinerja. Maka kadang-kadang kita membandingkan apa yang kita lakukan dan kita expect, kita berharap orang lain melakukan hal yang sama seperti perjuangan kita. Maka ini juga kesalahan ya. Antum hanya bisa memotivasi kalau dalam masalah seperti ini. Tidak bisa memaksa. Dan aneh selalu ingatkan sama teman-teman ya, seseorang yang beramal tidak layak iri pada seseorang yang tidak beramal. Seseorang yang amalnya baik tidak layak iri terhadap seseorang yang amalnya rusak. Namun manusia biasanya terbawa nafsu lawamah. Kita iri ketika orang lain dibiarkan beramal dengan amalan yang rusak. Kalau antum tidak iri dengan orang yang menyembah kubur, selayaknya antum juga tidak iri dengan orang yang tidak memenuhi akadnya dan dibiarkan. Kalau antum iri dengan orang yang bersedekah umroh tiap tahun, bersedekah tiap hari, maka tidak layak antum iri dengan orang yang tidak beramal, yang kurang amalnya. Namun antum iri dengan orang yang amalannya di atas antum. Ya. Pekerjaannya diselesaikan semua, bahkan ada bonusnya. Itu yang layak kita iri. Bukan orang yang kerjanya jelek. Bukan orang yang kerjanya lambat. Bukan orang yang kayaknya dibiarin. Ketidakadilan itu memang kekurangan. Tapi ketidakadilan ini bukan antum iri kepada orangnya. Ya. Saya sebagai pemimpin tidak adil memperlakukan Alfian lebih istimewa. Padahal pulangnya duluan, masuknya belakangan. Tapi nggak pernah ditegur. Kemudian itu antum iri. Ikutan pulangnya belakangan, pulangnya duluan, masuknya belakangan. Salah sasaran. Yang harusnya menjadi PR itu adalah melihatnya ke aneh. Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan kealfiannya. Kealfiannya antum kasihan. Kok kealfian ya kasihan juga jadi. Nah, jadi yang masalah itu harus dilibatkan pada tempatnya. Kesalahannya adalah tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar atasannya. Maka permasalahan itu bawa ke atasannya, kan yang salah atasannya. Ya, kalau ke Alfiannya nasihatin. Alfian ya. Nasihatin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Ini kadang-kadang ya kenapa bisa seperti itu? Ya karena geri, karena nafsu lawama, karena nafsu syaitan. Kita cemburu dengan orang yang amalnya lebih sedikit dari kita. Kita cemburu dengan orang yang amalnya rusak. Salah. Pada yang kebaik, kita lihat yang di atas. Pada yang buruk, kita lihat yang di bawah kita. Ya. Gitu. Tapi ini berarti jangan, jangan ya, jangan sampai kita seperti itu. Itu bukan ciri-ciri orang yang beriman. Cukup ya. Gimana ada pertanyaan? Apa ada mau membela diri? Cukup, silakan Mas Rafi. Alhamdulillah, syukur atas penyampaiannya. Ya, insyaallah sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagaimana kita memandang mungkin perbedaan apa namanya performa di dalam pekerjaan itu yang saya tangkap tadi. Terus kemudian ada ini sebelum mungkin ada mengumpulkan pertanyaan ya, kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, ini ada Ustaz Muhammad Isan, ya, Pak Isan ya sebagai staf pajak itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tinggal di mana, Pak? Oh, jauh ya? Dekat awal ya? Awal. Ada. Kalau orang yayasan tuh senangnya ditanya. Boleh. Jadi mungkin Mas Kemal juga sering membaca ya, adanya pandangan-pandangan orang awam ya, baik yang ada di lingkungan sekitar kita maupun di media sosial ya, bahwasanya yang menganggap mayoritas atau kebanyakan yayasan pendidikan Islam itu dalam tanda kutip fokusnya adalah ke bisnis ya, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwasanya yayasan Islam atau sekolah Islam itu adalah tanda kutip bisnis agama. Dan ini ya memang tidak dipungkiri ya, mungkin di luar sana sebagaimana persepsi mereka itu benar, tapi yang anak pribadi dan mungkin teman-teman di sini rasakan insya Allah kalau kita tidak seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan mungkin dan juga mungkin penguatan dari antum mas kepada kita semua untuk mungkin bisa menjadi counter terhadap pandangan-pandangan tersebut yang semakin meluas dan itu sebenarnya mendiskreditkan yayasan Islam yang sebenarnya bersungguh-sungguh seperti itu. Untuk mengatakan mayoritas atau minoritas itu sulit, ya kita harus survei. Tapi kalau untuk mengatakan mayoritas yang kita dengar, mungkin itu lebih mudah. Jadi apa yang bisa kita dengar ya? Jadi PR-nya ini ada beberapa, namun Anda bisa kelompokkan menjadi dua saja. Tadi Anda katakan ada lembaga dakwah pendidikan, ada lembaga jasa pendidikan. Masalahnya muncul ketika pemerintah itu menggunakan satu jalur yang sama, yaitu yayasan, untuk kedua hal ini dalam pendidikan. Ya, kalau pendidikan non formal itu lebih bebas. Tapi dalam pendidikan formal, pemerintah itu hanya memfasilitasi yayasan. Dan yayasan itu pada asalnya adalah laba. Ya. Jadi seharusnya pendidikan itu adalah lembaga dakwah pendidikan, bukan lembaga jasa pendidikan. Ini sisi pertama. Sisi kedua, kita harus meyakini bahwa pendidikan itu pada asalnya tidak gratis. Pendidikan itu pada asalnya berbiaya. Dan mengambil biaya maupun keuntungan dalam pendidikan itu asalnya halal. Jadi perspektif kita sekarang itu, karena pendidikan negeri gratis, maka pendidikan Islam harus lebih gratis lagi. Atau lebih murah. Ya. Makanya ini menjadi masalah yang kedua. Orang-orang yang meyakini bahwa pendidikan itu harus gratis atau murah, karena dia adalah mendidik. Dan mendidik itu sama dengan mendakwahkan. Ini kesalahan yang kedua. Ini kesalahan pada orang awam. Yang ternyata terjadi juga pada orang yang berilmu. Ya. Maksudnya gimana? Ada polarisasi ini. Polarisasi dalam visi. Ada yang memandang visi pendidikan, dakwah itu boleh mengambil untung. Ada yang visi pendidik, apalagi berkualitas, harus profesional dan sebagainya. Ada yang memandang dakwah itu ya harus gratis. Ini polarisasi dalam visi pendidikan Islam secara umum bagi umat ini. Yang benar yang mana? Ya tadi, kita ngambil untung dari didik itu boleh. Bahkan nanti boleh menjadikannya sebagai mahar. Ngajarin Quran aja boleh jadi mahar. Ya. Berarti setidaknya ngajarin Quran, Fatihah doang kayaknya waktu itu ya. Itu lebih setara dengan cincin kan begitu ya. Nanti masih mahar apa tuh? Nah setara tuh. Ya. Jam 12 nih. Cuma tadi, Indonesia itu akhirnya masalahnya yang ketiga, ada polarisasi lagi, muncul juga dari penyelenggaranya. Ada yang kekeh menganggap pendidikan itu harus dakwah, dan menolak yang di luarnya, ada yang menganggap orang-orang yang harus dakwah ujung-ujungnya nggak berkualitas dan menolak, menganggap dia itu lebih baik. Nah, yang tepat yang mana? Ya tadi, kita menyadari dua-duanya halal, namun harus menyadari yang dakwah lebih baik daripada yang biasa. Ya. Jadi kita harus menyadarkan umat juga bahwa dakwah ini butuh biaya. Kemudian menyadarkan juga bahwa dakwah ini boleh ngambil keuntungan. Dan kemudian melanjutkan lagi, dakwah yang tidak mengambil keuntungan itu lebih, bukan dakwahnya. Pendidikannya tidak mengambil pendidikan itu lebih baik daripada yang mengambil keuntungan. Ini yang kadang-kadang yang kurangnya gitu loh. Jadi itulah perbedaan kita dengan para sahabat. Para sahabat itu semuanya baik, tapi mereka tahu yang paling baik Abu Bakar. Kalau kita, dakwah ini semuanya baik, mengambil ceruk pasar masing-masing, yang paling baik saya. Gitu. Enggak. Ya. Dakwah yang paling baik itu bukan di bidang pendidikan. Dakwah yang paling baik, yad'u ilallah. Datangin orang-orang itu, yang masih menyembah Yesus, yang masih menyembah Monkey Kong, siapa itu? Sung Gokong, siapa itu? Buddha maksudnya. Buddha. Kalau kita dakwah di pendidikan itu masih nomor dua. Nomor satunya adalah orang-orang yang berdakwah di lapangan. Nomor tiganya orang-orang yang berdakwah di kajian-kajian umum. Ya. Nomor satunya bagi aneh adalah orang-orang yang berdakwah, ya, mengajak orang dari zulumat ila nur. Yang kadang-kadang saya lihat akhirnya malah orang-orang hidayatullah lebih baik dari kita. Ya, dakwahnya ya, bukan isi dakwahnya. Orang-orang kadang-kadang orang JT lebih baik dari kita. Lebih berani ngadepin orang-orang mabok, ngajakin sholat, ngajakin itu. Dan kita di masjid-masjid doang. Padahal dulu bagaimana Rasulullah Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajakin orang-orang, apakah dengan kajian-kajian? Kan enggak ketika masih seperti ini. Yang kedua adalah dakwah dengan pendidikan. Yang ketiga yang di bawahnya dakwah dengan kajian-kajian itu. Karena memang dampak yang paling besar itu ya dakwah itu perorangan. Bagi di masa seperti ini. Karena ada kajian itu yang ngasih ilmu aja. Karena punya dulu salah satu guru di Al-Azhar yang kayak gitu. Masya Allah. Anda habis sholat subuh biasa masih di masjid, tahu-tahu dia datang. Dari mana, Sat? Ini habis keliling ke masjid-masjid, nawarin ngisi kajian. Hebat, Masya Allah. Gimana? Ditolak semua. Mantap, saya bilang. Luar biasa. Ya? Ya, baru sekali ini nemu yang kayak gitu. Tuh. Ya, tapi ya luar biasa. Berani gitu ya datang. Mau Anda ngisi kajian di sini boleh. Ini dari pondok ini. Ditolak. Jalan kaki dia tuh keliling. Masjid-masjid ke sholat di sini nawarin, sholat di sini nawarin. Ya ini enggak, ya ini sendiri di bawah dia lah, gitu sederhananya. Ya, sama ya kapasitasnya bukan. Tapi intinya di situ kita harus beda. Nah, termasuk dari sini tadi antum membawa nama ya. Kayak contoh ya. Jika antum ngomong dakwah, balasan apa yang antum harapkan? Surga. Katanya gitu. Tapi ketika antum ngomongin dakwah dan antum merasa ini perjuangan antum, ini salah besar. Maksudnya gini, kalau ini bilang ini dakwah, antum datang. Kalau ini bilang, ane bikin yayasan ini untuk dilanjutin sama Musa. Berapa banyak yang bertahan? Maksudnya kayak gitu. Apalagi ketika awal, ya, yang gajinya belum ada. Kan begitu. Jadi ini harus kita sadari. Nah, kita sebagai orang yang berilmu, yang menyadarkan masyarakat tentang ini. Bahwa nggak ada yang salah. Ya? Ibaratnya kalau zaman sekarang, tapi ini salah juga. Maksudnya gini, tidak ada yang salah dalam tanda kutip. Sebagaimana perkataan, sholat nggak pakai niat salah, pakai niat, sholat pakai niat benar, nggak pakai niat benar. Yang nggak benar itu yang nggak sholat. Sholat pakai azannya NU, maksudnya 20 derajat, atau pakai adanya Muhammadiyah, 18 derajat minus, itu dua-duanya benar. Yang benar itu yang nggak sholat subuh kan begitu. Biasanya kan orang-orang suka begitu tuh. Itu salah apa benar? Salah kan? Sama tadi. Yang ngambil keuntungan, yang nggak ngambil keuntungan itu semuanya benar. Ini salah. Tapi benar. Benar tapi salah. Letak kesalahan di mana? Ketika antum tutup di situ, akhirnya semua orang ngerasa benar. Yang salah adalah orang yang tidak jujur tentang itu. Karena pemerintah ngasih dua fasilitas itu. setengah satu jalan. Yayasan tapi ngambil untung kan nggak boleh. Yayasan tapi nggak ngambil untung. Akhirnya manusia nggak bisa membedakan. Tapi kalau antum dari awal udah ngomong PT Bintang Pelajar, nyari untung nggak? Ada nggak yang ributin? Gitu. Tapi ketika kita ngomong, ya sama lah, kita kayak rumah sakit, bayar nggak? Bayar. Makanya ketika ada ustad herbal juga, bayar biasa. Tapi ketika sekolah kan semuanya gratis gitu kan. Ini ada pandangan-pandangan seperti itu. Jadi ketika ustadnya ngajar minta dibayar, jadi negatif. Ya. Jadi kembalinya ke situ. Yang salah itu adalah ketika antum menyampaikan apa yang tidak benar. Mungkin antum nggak bohong. Tapi misalnya nih katakan tadi, yayasan ini adalah tempat ini mencari nafkah. Misalnya ya. Kemudian ini mengatakan ayo bantu dengan dakwah. Nggak boleh itu. Ini kan yang terjadi. Ngambil keuntungan dari ya, yayasan. Kemudian ketika ngajak orang, dakwah. Yayasan milik umat. Tapi yang boleh megang cuman Musa, Halim, Asma, Aisyah, Pia. Milik umat, milik keluarga Rashid. Hal semacam ini yang diuji. Ya. Jadi yang aneh ingin tekankan ya tadi, dua-duanya boleh, yang nggak boleh yang nggak jujur. Jangan antum membawa nama umat, tapi ketika antum merasa yayasan ini milik sendiri. Sense of belonging harus ada. Ini yayasan yang kita perjuangkan bersama. Tapi yayasan ini milik umat, bukan milik saya saja. Hanya saja Allah berikan kita amanah secara tidak kebetulan. Ya, nanti jangan antum menggunakan kata-kata kebetulan. Ya, semua sudah ditakdirkan. Gitu. Kebetulan saya kerja di sini, kebetulan saya jadi pemimpin, kebetulan saya muslim. Ada teman saya gitu juga tuh. Kebetulan saya muslim, jadi begini. Antum masuk Islam aja kebetulan. Gimana tuh? Itu beriman gak tuh? Bahaya itu. Ya. Allah takdirkan saya, dan saya mendapatkan amanah sebagai murid am lah, katakan begitu. Maka keputusan akhir ada di saya. Gitu loh. Ya. Jadi, apa tadi? Kewenangan saya itu adalah kewenangan sebagai pengambil keputusan tertinggi, bukan sebagai pemilik ya, ya itu beda. Walaupun nampaknya hampir sama. Bedanya di mana? Kalau pemilik mengambil keputusan bebas, termasuk menyerahkan kepada keluarga. Tapi kalau mengambil keputusan tertinggi, seharusnya mengambil keputusan berdasarkan apa yang paling maslahat. Ya, contoh kerajaan. Kerajaan itu milik royalti. Makanya ketika putra mahkotanya 6 tahun pun tetap dijadikan raja. Karena memang secara model kerajaan yang namanya raja, peasant atau rakyat itu miliknya raja itu. Wilayah miliknya raja itu. Ya milik keluarga raja itu. Jadi raja itu diwariskan. Kalau kita kan enggak. Gitu ya. Ya jadi ke politik nanti. Nah gitu ya teman-teman. Jadi intinya bagaimana kita mendakwahkannya? Buktikan, ya ini beberapa yang ngomong gaji guru kecil, ya betul. Makanya kalau mayoritas yang didengar, ya betul. Ya. Kalau kiai itu beda lagi, kita harus akui itu. Cuman, kalau maksudnya kiai misalnya pesantren salafi ya, itu yang lihat itu tidak nyari untung. Ya, sama kayak kita. Cuman mana yang lebih baik? Tidak nyari untung, gusnya digaji 180.000. Atau kita tidak nyari untung 3.600.000, misalnya gitulah, 20 kalinya. Mana yang lebih baik? Dibebankan kepada sang kiai nyari lain, atau dibebankan kepada wali murid, mana yang lebih baik? Itu perbedaannya. Ya, kalau kiai itu kebanyakan membebankan kepada kiainya, makanya penghormatannya tinggi. Ya, kiainya nyari harta, wah baik harta itu dalam bentuk usahanya, maupun dalam bentuk amplop yang dia terima. Cuman ya, kalau Anda lihat, yang terbaik yang kita buat, makanya dibuat yang seperti ini. Karena ketika amplop itu diterima, kadang-kadang kiai itu nggak bisa membedakan. Mana kiai amplop buat dia, mana buat pesantren dia. Akhirnya membaginya sesuai kemampuan. Makanya kiainya punya Enggak, yang kemarin itu Mercedes yang ke trendes masjid rubuh itu Al-Ghazi kan. Aneh gitu. Dan mantan presiden kita juga pernah terjebak di situ kan. Brunei Gate. Ya, emang kayak begitu. Dapat duit dari Sultan Brunei. Ini atas nama presiden, atas nama Gus Dur, atau atas nama negara Brunei itu ngasihnya. Ya Gus Dur menganggapnya itu buat saya. Gitu. Jadilah Brunei Gate itu, ya. Hadiah dari Brunei dianggap buat pribadi. Dan kiai ya biasa seperti itu. Ya. Dan itu jadi rusak. Ya, jadi rusak. Karena memang setelah Anda coba, ini kan pada setan Anda pernah ketemu Tito Karnavian ya. Datang ngasih duit. Anda langsung tanya, buat siapa Pak? Buat Ustadz? Buat yayasan? Buat ya, yayasan. Terus kita tanya, ya itu katanya buat yayasan. Karena selain ke bendahara. Terus yang buat Ustadz, udah ada sendiri, selesai. Tapi kadang-kadang orang nggak bisa bedain. Rasa semuanya adalah muat kiai. Terserah kiainya, termasuk buat urusan pribadi. Karena tanya langsung, ini buat siapa? Buat yayasan? Buat Ustadz? Buat yayasan. Buat Ustadz sudah ada. Datang lagi yang dari yang lain. Buat siapa? Yayasan Pak Ustadz? Yayasan. Kalau Ustadz nanti ngasih sendiri, ya udah selesai. Lagi yang buat Ustadz, sudah. Nah kalau antum tegas begitu jelas kok bahwa kebanyakan orang ngasih ke lembaga dakwah bukan buat ustadznya. Kalau buat ustadznya paling dibawain roti, kadang-kadang roti Maryam, kadang-kadang kopi bin, kadang-kadang Golda gitu. Tapi kalau buat ustadznya ngasihnya banyak, buat ustadznya, buat apa? Yayasannya gede, orang ngasih gede ke yayasan tuh jarang. Paling kalau ngasih mobil ya mungkin ada lah ya. Makanya ada kalau Habib-Habib kan mobilnya banyak kan gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi antum buka aja ya. Jadi ketika ada orang-orang yang nyampaikan begitu, ini ceritakan di yayasan kami STP-nya 4,5, gaji gurunya 4,5 ya untuk yang sudah memenuhi catatan tertentu. Dan itu di sekolah internasional itu gaji guru 3 juta. STP-nya 3 juta juga kayaknya ya. Intinya tinggi lah, lebih tinggi dari UNBS, sekolah internasional bangunannya Masya Allah gaji guru 3 juta. Ya itu realitas sampai dia perasaan benar nih Imam Nawawi ngasih gaji segitu. Ya, Anda kira mau nanya orangnya, nanya gajinya benar apa enggak. Tapi syukur atas jawabannya. Kayaknya udah enggak ada lagi dan 10.31 ya. Kita tutup